Sometimes when the world's not on your side. Pendengar, perbincangan serius dikemas dalam suasana santai bersama para pakar di bidangnya. Hadir untuk Anda dalam Bincang RDS. Selamat mengikuti. At the mountain so high, to the tears in your eyes. حطموا ظلم الليالي واسبقوا رسب المعالي. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dari kawasan siar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, Media Dawah Syariah 107.7. Dengan syariah hidup menjadi lebih indah dan juga disambung syarkan 101.4 Hits FM Solo. Pendengar, masih dalam program kita setiap hari Jumat di edisi hari ini, tanggalnya tanggal 27 Syawal 1433 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 14 September 2012 ya. Pagi ini pendengar, kita berjumpa dalam program Bincang RDS, kajian keluarga bersama dengan Ustadz Tri Asmoro Kurniawan. Dan pagi ini sudah hadir di studio untuk kita membahas materi-materi keluarga. Minggu lalu kosong, masih ingat pokoknya. Dan pagi ini banyak yang nantikan mestinya ya. Baik, kita sapa dulu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titipan saya sudah dibawa Ustaz? Masih tertinggal di sana. Di sana itu mana maksudnya? Di rumah? Di Palembang? Oh, di Riau. Ya, beginilah nasib. Orang enggak modal cuma nitip. Oh gitu ya, harus modal ya Tanya. Iya, namanya nitip, kalau enggak modal namanya minta. Modal madul. Baik, kita pagi ini buat sama ini Tanya. Hari ini topiknya agak sensitif ya. Wih, sensitif. Sensitivitas tinggi apa itu? Oh, bukan. Oh, kita bukan. Hari ini membahas tentang kepekaan hati. Kepekaan hati ya. Hmm. Oke, kepekaan hati. Kepekaan hatinya suami atau istri nih? Dua-duanya, dua-duanya. Tapi mungkin lebih ke suami ya. Kok bicara masalah kepekaan hati itu gimana? Atau memang karena memang, jadi ketika si istri berkedip itu hatinya harus peka, oh ini keinginan ini gitu. Misalnya kayak gitu. Kalau bisa begitu lebih baik. Gitu ya. Kalau senyum kok cuma nyungging dikit itu, oh ini ingin dibeli nih ya, gitu misalnya. Sensitif tuh, sensitif. Iya. Baik, dengar, Anda nanti bisa bergabung sama kami ya di 765-1818 atau 0812-2617-77 di Facebook. Nanti segera update. Bisa juga bergabung melalui Twitter atau Yahoo Messenger. Begitu ya. Dan segera kita simak mukodimahnya dulu terkait dengan sensitif, kepekaan hati. Oh, kepekaan hati. Kepekaan hati ya. Iya. Oke, Tad, monggo Tad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Syukri la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabika Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Wasikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal mu'minun wal mutaqun shadiqun. Para pendengar Radio Dakwah Syariah yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali setelah pekan kemarin absen karena saya kebetulan mendapatkan undangan untuk berdakwah di Riau dan sempat dibawa ke Kabupaten Rengat dan Pailalawan, jauh sekali di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit. Pulangnya harusnya pakai bawa kelapa sawit tapi juga enggak. Hari ini kita akan membahas tentang kepekaan hati. Jadi seperti yang mungkin sering saya sampaikan bahwa salah satu tujuan pernikahan itu adalah mendapatkan ketenteraman batin, ditaskunu ilaiha. Dan karena batin kita ini atau hati kita ini sesuatu yang rapuh, seperti bulu yang diterbangkan angin, dan dia juga gampang berubah-ubah seperti lebih cepat daripada air yang mendidih di atas periuk, membuat dia gampang terpengaruh oleh hal-hal yang ada di sekitarnya. Bahkan kondisi tubuh kita yang lelah, hormon-hormon yang muncul, yang ada dalam diri kita yang kadang-kadang tidak stabil, kemudian sampai pada tingkatan keadaan di luar kita seringkali mempengaruhi suasana hati kita. Dan inilah yang kemudian menimbulkan ketidaknyamanan itu. Apalagi kalau kita menghadapi satu rutinitas dalam waktu yang relatif panjang, itu bisa membuat hati kita menjadi lelah. Ya, seorang suami yang terus bekerja kantor, pekerjaan menumpuk-numpuk, pimpinannya galak, gajinya gak naik-naik. Seorang istri yang predikatnya adalah ibu, ya, selain juga istri, menghadapi persoalan-persoalan rumah tangga, mendidik anaknya, menghadapi ruangan kerja yang segitu-gitu juga, depan tembok, belakang tembok, kanan kiri tembok, ini juga bukan sesuatu yang mudah untuk dijalani, maka sangat mungkin akan timbul perasaan tidak puas, perasaan tidak nyaman, kemudian perasaan kecewa, itu sangat mungkin. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti inilah kita tetap berkewajiban untuk menjaga ketentraman hati itu. Nah, di sini dibutuhkan, saya katakan tadi, kepekaan, karena seringkali ada suami atau istri yang merasa tidak nyaman tapi tidak mampu memilih kata-kata. Baik karena memang kesempatan yang tidak ada, misalnya suami istri ini tidak ada waktu untuk berkumpul atau bicara dari hati ke hati. Atau mungkin juga karena khawatir kalau nanti bicara malah semakin memperburuk keadaan, maka kemudian memilih diam. Atau bisa juga karena memang tidak bisa memilih kata-kata yang tepat untuk mewakili suasana hatinya. Atau bahkan sudah sampai pada tingkatan a priori, lah nanti kalau ngomong juga gak ada tanggapan. Karena selama ini kita ngomong dengan suami atau kita ngomong dengan istri, tanggapannya begitu-begitu saja. Udah capek-capek nyari waktu untuk ngobrol, setelah ketemu ternyata juga gak ada tanggapan dan gak ada tindak lanjut yang positif. Nah, dari situ kemudian membuat kita memilih diam. Tetapi sebenarnya diam ini bukan berarti persoalannya selesai, atau diam ini bukan berarti kemudian tidak ada masalah apa-apa gitu loh. Banyak keluarga yang kita kira tidak ada masalah, diam-diam saja tiba-tiba meledak seperti bom. Ternyata mereka sudah tidak sanggup lagi gitu loh. Nah, dalam kehidupan berumah tangga kita sudah pahami bahwa keluarga ini adalah satu organisasi. Dalam organisasi ini seorang suami memiliki kedudukan sebagai pemimpin. Arijalu kawamna ala nisa. Dialah yang memegang kendali semua fungsi manajerial dalam rumah tangganya. Sehingga seberapa tinggi tingkat produktivitas karyawan dalam tanda petik bawahannya, anak dan istrinya, itu tergantung dari seberapa genialnya seorang suami dalam mengkondisikan atau memanage keluarganya. Maka hari ini kita bicara soal kepekaan hati, karena suami juga harus tahu bahwa ketika anaknya diam, istrinya diam, atau sebagaimana juga seorang istri melihat suaminya diam, itu bukan berarti tidak ada apa-apa gitu loh. Diam itu kadang-kadang ada banyak malahan. Nah, itu kita bisa baca dari mungkin raut mukanya, mungkin dari nada bicaranya, mungkin dari intonasi ya, mungkin dari gayanya, mungkin dari gestur atau gerak-geriknya, atau mungkin dari sikapnya, itu bisa sebenarnya. Tetapi banyak di antara kita yang mengabaikan hal-hal ini gitu loh. Sehingga kita menjalani kehidupan rumah tangga itu seperti seolah-olah enggak ada apa-apa, padahal sinyal-sinyal tentang ketidaknyamanan itu sudah bertebaran di sana-sini gitu loh. Pulang ke rumah ternyata istri enggak nyambut, dicari-cari enggak ada, ternyata sudah tidur gitu kan. Kemudian karena istri memang merasa capek nyambut suami kayak gini. Tapi karena suaminya enggak peka, dia datang ke istrinya malah nanya, sakit apa Mi? Padahal enggak sakit, memang enggak mau nyambut aja. Capek sebenarnya itu. Maka dalam hal ini, ada banyak hal yang harusnya kita pahami bahwa ini sesuatu yang penting. Dalam tulisan saya, insya Allah dipublikasikan di majalah Arisalah bulan depan, saya mengatakan bahwa ini seperti minyak minyak daripada roda gitu loh. Jadi kita berjalan, rumah tangga kita inilah minyaknya yang membuat roda itu berputar bagus. Itu salah satunya adalah kepekaan kita dalam menghadapi situasi. Karena kalau kita peka situasinya itu, nanti kita bisa memilih solusi yang paling baik. Ketika seorang suami, maaf ya, pengen banget mendapatkan pelayanan seksual di atas ranjang, tahu-tahu istrinya kerja, kemudian pulang dalam keadaan capek banget, dari wajahnya kelihatan kalau dia sudah tidak bertenaga gitu ya. Ya kita tahu dirilah, ya sudahlah, ditunda saja besok pagi atau ke besok misalnya gitu. Enggak harus pakai dalil, pokoknya kalau istri diajak tidur harus mau, kalau tidak dilaknat malaikat sampai subuh. Jadinya serba canggung gitu loh. Kemarin ada seorang istri yang SMS saya, dan juga ada seorang suami SMS saya enggak tahu apakah mereka suami istri, keluhannya sama. Jadi istri itu melihat suaminya penghasilannya pas-pasan, maka dia memutuskan untuk membantu dengan bekerja. Tapi resiko dari dia bekerja ini bukan sekedar ada tambahan belanja untuk rumah ya. Kalau itu iya, namanya bekerja kalau dibayar namanya kerja baktian. Tetapi dia mengalami saat-saat ketika pulang ke rumah itu sangat lelah. Dan ketika dia lelah, ternyata yang dia terima adalah suami yang meminta dilayani. Dan ketika dia dalam kondisi tidak siap melayani, suaminya marah-marah. Terus kemudian dia mengatakan, ya sudah kalau begitu saya berhenti saja dari bekerja agar saya bisa melayani terus gitu ya. Tapi suaminya juga nggak bisa, karena kalau berhenti bekerja ya nggak cukup juga uangnya. Kan serba membingungkan keadaan seperti ini gitu loh. Jadi saya melihat bahwa intimidasi dalil ya, yang sering kita bahas di sini itu salah satunya muncul karena tidak peka gitu loh. Karena tidak peka. Seorang istri yang tahu suaminya memang sedang tidak punya uang, yang menjadi tidak peka ketika dia menyebutkan beberapa barang harus dibeli gitu loh. Seorang anak yang minta pada orang tuanya dan mengatakan pokoknya dibelikan, itu juga karena anak yang tidak peka bahwa sebenarnya orang tuanya sedang tidak punya uang gitu loh. Terus ketika kita berkumpul dengan teman atau dengan tetangga dan kita melihat gelagat mereka tidak nyaman berngomong dengan kita banyak-banyak, ya sudah, kita saatnya harus segera undur diri pulang misalnya gitu loh. Atau ketika kita ada di rumah kemudian ngobrol, suasananya kok jadi ada hal-hal yang kurang baik, ya berarti nanti malam harus bicara dengan istri atau dengan suami, kayaknya kok ini kok nggak seperti biasanya. Ini hasil dari kepekaan-kepekaan itu. Jadi kepekaan ini akan membuat kita akhirnya bisa memilih tindakan yang bisa saja berbeda dari tindakan-tindakan yang biasanya. Atau kemudian dalil-dalil yang kita selama ini pelajari bisa jadi aplikasinya sedikit berubah karena hasil identifikasi kepekaan kita mengatakan bahwa sedang ada sesuatu. Karena itu maka hal-hal yang harus kita lakukan baik sebagai suami atau istri, yang pertama adalah mengikhlaskan tindakan kita dalam keluarga, baik sebagai suami, istri, ayah, ibu, atau anak, hanya untuk Allah saja. Karena dengan mengikhlaskan ini, seandainya nanti kita tidak mendapatkan respon, atau seandainya kita dalam kediaman kita ternyata tidak difahami, itu loh. Jadi ketika seorang istri diem, dia pengennya ngerti bahwa suaminya faham dia sedang tidak enak. Tapi suaminya tidak paham-paham juga sampai berhari-hari. Ketika seorang suami mendiamkan istrinya, suami pengennya ngerti bahwa istrinya itu tidak usah diomongin, tahu bahwa suaminya sedang tidak rido, nanya kenapa. Tapi ternyata istrinya juga diam juga, ikut-ikutan gitu kan. Jadi kadang-kadang kita mengalami saat-saat seperti itu, respon yang diberikan pasangan kita tidak seperti yang kita harapkan. Nah di situ ikhlas itu akan menyembuhkan. Ya Allah, engkau tahu kok saya melakukan ini itu karena mengharapkan ridomu. Nah, karena itu maka alladzina amanu wa tatma'inul qulubum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Orang-orang yang beriman itu hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah, maka ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Nah, jadi pertama adalah keluarga kita, terutama para suami adalah orang-orang yang selalu mengingatkan keluarganya akan Allah. Dia sebagai suami harus mengatakan saya tidak sempurna. Mungkin ada perilaku saya, mungkin ada tindakan saya, mungkin ada ucapan saya, mungkin ada sikap saya yang tidak berkenan. Tolong diikhlaskan gitu loh. Mungkin pada satu keadaan istri memberikan sinyal-sinyal, tapi karena radar kita terlalu pendek enggak bisa menangkap sinyal itu, sehingga istrinya malah uring-uringan gitu ya. Sudah pakai dandan, pakai baju bagus gitu ya. Sudah matikan TV, sudah pakai bau harum-haruman, sudah kemudian masuk kamar tidur, ternyata dia sudah menunggu, sudah siap tempur, ternyata suaminya malah kerjakan di laptop, kerjaan kantor sampai malam gitu loh. Udahlah gitu kan. Ini ya enggak peka berarti. Tapi ikhlaskan saja karena Allah. Kemudian yang kedua adalah kita harus membuka keran komunikasi ya. Karena kita peduli bahwa Ini penting karena ini adalah hal-hal yang membuat suasana-suasana yang kita alami dalam rumah tangga ini menjadi nyaman untuk dinikmati. Nah, di sini perasaan nyaman itu akan muncul kalau kita memang peduli. Kita bisa tahu, kita bisa merasakan karena ada kesempatan untuk bicara, berkomunikasi. Dan itu butuh keterbukaan. Jadi mas, saya nggak suka loh. Jadi kalau saya diam saja itu berarti saya ada masalah. Kalau memang kita mau bicara, bicara. Kalau sedang tidak, ya biarkan dulu saya dengan masalah saya beberapa hari. Setelah itu nanti kita ngomong gitu loh. Atau yang lain lah. Artinya kepedulian itu menjadi penting. Kemudian, yang berikutnya adalah membiasakan atau membuat satu kebiasaan, yaitu kebiasaan untuk mengenali. Jadi kita punya pola dalam kondisi rumah tangga kita aman, nyaman, tentram, lancar itu kayak gini. Jadi kalau kira-kira tidak seperti ini berarti sedang ada sesuatu, ini kita bisa mengenali gitu loh. Misalnya kalau kita mau berangkat ke kantor, biasanya kita salaman sama istri atau istri salaman sama suami, istri cium tangan suami, suami cium pipi istri misalnya gitu ya. Ternyata kok hari ini enggak gitu, berarti oh ya ada sesuatu berarti gitu loh. Atau biasanya kalau pulang itu istri masih ada di kamar tamu nunggu, tapi ini kok tiba-tiba sudah tertidur, berarti ada sesuatu gitu. Nah, ini akan mudah kalau kita memang mengenali kebiasaan-kebiasaan pasangan gitu loh. Pasangan suami kita kebiasaan seperti apa, istri kebiasaan seperti apa. Jadi ketika kita menemukan bahwa dia tidak seperti biasanya, oh berarti ada sesuatu. Nah, apakah sesuatu itu nanti akan kita bicarakan nanti malam, atau kita biar kan dia selesai dulu dengan masalahnya baru kita ngomong, atau kita bawa keluar untuk menikmati suasana, atau bagaimana, atau bagaimana, itu sebenarnya masing-masing keluarga nanti akan bisa berbeda-beda. Nah, yang mengejutkan adalah Rasulullah SAW termasuk suami yang menunjukkan kepada kita betapa luar biasanya beliau di dalam mengenali kepekaan hati ini. Ya, jadi Rasulullah itu pernah bersabda kepada Ibunda Aisyah, ini la a'lamu idza kunti anni radiyat wa idza kunti alayya ghadbah. Sungguh aku tahu loh Aisyah, kalau engkau sedang ridha kepadaku atau kalau engkau sedang marah kepadaku. Nah, Ibunda Aisyah itu terkejut gitu loh. Min aina ta'rifu dzalika ya Rasulullah? Dari mana paduka tahu bahwa kapan saya sedang marah dan kapan saya sedang rela itu? Rasulullah mengatakan, amma idza kunti anni radiyatan, seandainya engkau sedang ridha kepadaku, fa innaki takulin la warabi Muhammad. Ketika engkau sedang ridha kepadaku Aisyah, maka kamu mengatakan tidak demi Rabb Muhammad. Tetapi kalau engkau sedang marah kepadaku, engkau mengatakan la warabi Ibrahim. Ajal wallahi ya Rasulullah. Ma'ahjuru ilasmak. Memang begitulah Rasulullah, kata Aisyah. Saya tidak meninggalkan kecuali namamu. Jadi ada banyak yang bisa kita ambil dari riwayat ini. Yang pertama, bagaimana seorang Rasulullah sebagai suami ya. Karena Nabi mengatakan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada keluarganya dan aku adalah yang paling baik pada keluargaku. Rasulullah juga mengajarkan kepekaan ini. Rasulullah itu tahu gitu loh. Aisyah itu sedang marah. Sedang marah ini orang ini gitu loh. Nah, taunya Rasulullah itu bukan dari piring yang dilempar berapa, perlas yang dipecah berapa gitu ya. Kemudian mecucah-mecucu yang enggak jelas bentuknya itu enggak gitu, tapi Rasulullah bahkan mengenalinya dari cara Aisyah bersumpah. Hafal dia. Ya. Hafal. Oh, ini Aisyah sedang marah. Kenapa? Karena sumpahnya tidak demi Rabb Ibrahim. Padahal kalau lain hari dia ngomongnya la wa Rabbi Muhammad. Demi Rabbnya Muhammad. Ini berarti ada sesuatu. Kok pilihan katanya berbeda gitu loh. Jadi biasanya ngomongnya mas, kok saya kira ngomongnya abi, itu berarti berbeda itu. Nanti nek mas itu Tapi kabarnya gimana mas gitu. Lain kali kok bilangnya gimana bi, ini berarti ada inkonsistensi. Nah ketika tidak konsisten itu berarti ada sesuatu gitu loh. Kecuali istri kita juga sedang bingung memilih panggilan. Tapi biasanya kalau sudah nikah lama panggilan itu sudah tetap gitu loh. Mas Aryo dipanggil mas atau abi? Rahasia itu pak. Nah, rahasia, coba istrinya bilang sama Arif itu rahasia. Mas rahasia gitu. Atau abi rahasia gitu. Nah, seperti itu. Tapi selain kita belajar dari kepekaan Rasulullah terhadap istri beliau hanya dari cara bersumpah itu ya. Riwayat ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana Aisyah itu mencoba menutup rapat-rapat gitu loh. Bahwa dalam pernikahan seorang Muhammad dan Aisyah itu ya ada saat-saat ketika istrinya juga ada perasaan tidak nyaman sebenarnya gitu loh. Itu manusiawi ya. Tetapi Aisyah belajar untuk menyembunyikan itu. Jadi memang sedang tidak ridho kepada Nabi Muhammad, tetapi bagaimana mencoba untuk menyembunyikan itu. Jadi bayangan saya itu Ibunda Aisyah ya tetap melayani, tetap mendampingi, tetap bersikap normal seolah-olah tidak ada masalah. Tetapi Rasulullah sebagai suami yang peka tahu ini sedang ada masalah dari pilihan kata-katanya yang dipakai. Ini kan luar biasa. Masalahnya adalah berapa banyak orang pengajian yang bisa sejauh ini memahami teks ini. Karena yang kita lihat justru para aktivis pengajian yang sama sekali tidak peka kepada keadaan-keadaan rumah itu loh. Ketika istri di rumah, anaknya banyak gitu ya, boro-boro membantu. Boro-boro membantu pekerjaan rumah, malah ngomong sama istrinya, "Mi, ini celana aku dedel jahit no," misalnya gitu. Akhirnya malah nambahi pekerjaan, bukan menyelesaikan pekerjaan. Ya. Atau sebaliknya, ada istri-istri juga yang tidak peka kepada kondisi suaminya gitu loh. Jadi kalau pulang ke rumah itu suaminya tolong dicermati lah. Tampak lelah banget ya sudah. Berarti nanti malam gak usah minta apa-apa, besok pagi aja biar istirahat dulu gitu loh. Ya, begitu seterusnya gitu loh. Jadi ini menarik, saya katakan tadi, ini tema ini menarik karena banyak persoalan-persoalan dalam gesekan berumah tangga itu bermula dari ketiadaan kepekaan hati ini. Sehingga semuanya menjadi kaku, menjadi tidak nyaman, menjadi sesuatu yang sulit gitu loh. Jadi, nek, orang yang tidak paham tuh gak ada masalah. Di luar tuh seolah gak ada masalah, tapi kok gak nyaman banget dirasakan itu, bagi yang mengalami bisa merasakan itu. Aku gak nyaman. Tapi sulit ngomong agar orang mengerti ketidaknyamananku itu gimana, itu sulit gitu loh. Nah karena itu Rasulullah mengatakan la tastaki mulaka almar'atu ala khaliqatin wahida. Tidak bisa istrimu itu bersikap istiqomah lurus ala khaliqatin wahida dalam satu keadaan yang terus menerus. Jadi Anda harus tahu bahwa sebesar apapun jilbab atau jubah istrimu dan seberapapun besar seberapapun gelap warna jilbabnya untuk para suami, untuk para istri, seberapapun jenggot suamimu dan seberapa sering dia berceramah di masjid-masjid atau ikut pengajian, sebenarnya mereka manusia biasa yang kadang-kadang mengalami kelelahan, kadang-kadang mengalami tekanan, kadang-kadang mengalami suasana hati yang tidak nyaman, dan karena itulah maka Rasulullah mengatakan tidak bisa istiqomah seorang perempuan itu pada satu keadaan. Tidak gitu terus itu kemarin gak masalah, tapi nanti kalau punya anak satu jadi masalah. Jadi sebenarnya rumah tangga itu mestinya menjadi satu yang dinamis. Karena ya jadi misalnya gini loh, ada seorang suami yang mungkin nikah pertama langsung, "Ah saya gak punya uang ya Mia, kita ikut mertua, ikut bapak dan ibu dulu ya." Itu gak masalah gitu loh. Tapi nanti sudah 5 tahun 10 tahun begitu terus jadi masalah. Dan kadang-kadang suami, "Kok kamu gitu tau, dulu kan sudah saya bilang kalau kita tuh tinggal sama mertua kamu gak apa-apa, kok sekarang mempermasalahkan itu." Nah ini berarti suami yang gak peka. Padahal gak masalahnya itu gitu mas, dulu ketika kita pengantin baru sampai setahun pertama belum punya anak. Nah sekarang anak kita sudah 5 ya baru masalah. Apalagi adik-adikmu tuh suka pinjemi barang-barangku dan tidak dikembalikan. Coba piring yang kita bisa tulusin, sekarang tinggal satunya, losennya hilang gitu loh. Nah itu bahaya gitu. Jadi harus berubah. Harus berubah mengikuti perkembangan. Karena Rasulullah mengatakan tidak bisa kita istiqomah pada satu keadaan terus-menerus itu gak bisa. Begitu seterusnya. Nah karena itu maka okay lah, Oke lah, kita pintar dengan dalil-dalil, kita menguasai. Tapi persoalannya adalah, kita nyaman gak menjalani kehidupan rumah tangga kita? Bukankah rumah tangga itu antinya adalah menjadikan semua kegiatan kita itu ikhlas karena Allah, ibadah, dan kita butuh hati yang nyaman agar bisa melakukannya dengan ikhlas. Nah, karena itu maka marilah kita belajar seberapa peka kita atas kondisi suami atau istri kita, atau anak-anak kita, atau orang tua kita. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan betapa beliau peka kepada Aisyah pada perasaan hatinya hanya dari pilihan bahasa yang dipakai. Ini luar biasa. Jadi para suami jangan hanya pakai dalil. Pokoknya kalau diajak tidur, kamu gak mau, langkat malaikat sampai subuh. Pokoknya istri harus taat sama suami. Pokoknya harus sujud sama suami. Pokoknya harus nerima dikasih uang berapapun. Nah itu harus peka juga kondisi ekonomi terakhir bagaimana, harga-harga melambung atau tidak lah. Uang itu 5 tahun yang lalu cukup, sekarang mungkin tidak cukup. Nah ini butuh kepekaan-kepekaan. Itu Mas Arief, okay? Mas Rahasia. Okay. Itu Mas Rahasia. Mudah-mudahan tema kita ini menyentil sana-sini, karena memang ini faktanya banyak sekali di lapangan. Saya sendiri termasuk orang yang baru belajar tentang bagaimana mengasah kepekaan hati saya. Tapi mudah-mudahan dengan menyampaikan ini membuat kita bisa dimudahkan Allah untuk menjadi pribadi-pribadi yang peka kepada suasana hati pasangan kita. Seperti itu Mas Arief. Baik. Pendengar Radio dimanapun Anda, segera kita nanti akan menuju telepon, juga di SMS dan jawab messenger, kemudian di Facebook dan Twitter ya. Kepekaan suami dan istri terhadap pasangan, begitu ya. Istri peka terhadap suaminya, suami juga peka terhadap istrinya, begitu ya. Kalau wah tadi ceritanya macam-macam sampai sudah bersiap dan sebagainya dulu, malah ditinggal nge-laptop lagi ya. Ada juga yang kayak gitu ya. Ada barangkali pengalaman juga itu. Mungkin pernah melakukan seperti itu. Makanya ustaz gitu loh. Masalahnya kadang-kadang kita nggak tahu istri kita gitu tuh nggak ya? Punya baju seksi juga, jadi nggak ngerti juga gitu. Oh, gitu ya? Cuma nunggu doang, nggak ngomong. Jadi artinya dia itu mengingat sebenarnya menunggu ya, karena kita nggak tahu bajunya masih daftar aja terus ini. Jadi mbok ngomong to mimi mbok pisan ya nggak jadi. Baik, kita menuju ke berikut ini, nanti kita akan lanjutkan. 107,7 RDS. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. Media Dakwah Syariah 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Baik, pendengar kembali dalam program Bincang RDS Kajian Keluarga ya. Peka, peka, peka. Yang kita bicarakan adalah masalah peka ya. Oke. Suami peka, istri peka. Jadi peka-pekaan gitu ya. Baik, kita ke telepon ada enggak? 765-1818. Saya pengen di awal itu menerima telepon dulu aja. Bacanya SMS nanti aja. Ini sudah banyak SMS. Di telepon saya beri kesempatan pertama kalau ada. 5, 4, 3, 2, 1. Enggak ada ya. Nanti aja berarti ya. Nanti aja. Sekarang ke SMS dulu, Tat. SMS saya akan bacakan dulu. Ini dari 831 Iren. Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Minta solusinya ya Tad ya. Saya nikah itu kan baru 8 bulan Tad. Okay. Masih ini ya Tad ya. Masih terlalu dini. Suami itu gak suka masakan saya Tad. Dulu awalnya ya mau, tapi sekarang tidak mau. Pilih masakan ibunya yang di rumahnya, yang rumahnya di samping rumah saya. Mertua saya itu sampai bilang saya ini suka minta-minta padahal suami yang begitu. Tiap malam suami pulang dari rumah ibunya jam 9. Saya bete tapi dia tidak peka. Ah itu ya. Gimana solusinya ini Tad? Wes masa aneh gak disenengi gitu kan. Yeah. Malam hari senengnya nyanggoni ibune, mulai jam 9 bengi ora peka blas. Ada juga yang kayak gini ya. Yang pertama akan lebih baik kalau kita tidak berpura-pura ya, karena dalam kehidupan jangka panjang rumah tangga kita ini kalau kita bangun atas kepura-puraan memang pada saatnya kita akan meledak karena tidak nyaman. Jadi kalau memang suami mengatakan tidak suka dengan masakan, ya nggak ada masalah. Itu jauh lebih baik daripada pura-pura suka. gitu ya. Uh-huh. Jadi ngomong di awal sekalian. Iya, ya. Enggak suka. Cuma sekarang kan. Tapi menyakitkan dan tadi itu. Oh, enggak juga. Enggak, tuh. Masalahnya madu 8 bulan kan biasanya sedang jaim-jaimnya atau gimana gitu. Maksud saya begini, setelah dia mengatakan bahwa saya tidak suka masakan mula, sekarang yang kamu suka yang mana? Yang buatan ibuku. Oke, kalau begitu saya antar ke saya minta diantar ke ibumu, saya minta diajari masakan yang paling kamu sukai. Jadi kalau caranya suami pergi sendiri ke ibunya, meninggalkan istri di rumah, tidak akan pernah selesai. Tapi kalau misalnya istri mengatakan, oke, saya memang tidak bisa masak, tetapi cobalah. Beri kesempatan kepada saya untuk bisa menjadi orang yang bisa masak. Syukur saya akan menghasilkan masakan-masakan kesukaan kamu. Dan kebetulan, kan mudah, kebetulan yang disukai masakan ibunya, bukan masakan warung restoran gitu lah. Orang dekat gitu ya. Jadi tinggal datang ke ibunya, kemudian ini loh bu, istriku ini biar bisa masak kayak ibu, mau diajari. Itu kan malah bisa mengakrabkan antara dia dengan mertuanya. Ya, kemudian yang kedua. Kalau si istrinya itu orang yang kadang kan baru 8 bulan gitu ya, biasanya kan justru masih dengan ibu. Justru tapi masih 8 itu kan, bulan itu, justru masih 8 bulan itu, sepahit apapun dari awal ditata yang tegas. Takutnya kan gini, ini jadi pekewo, jadi apa. Nah, wah, itu nanti kalau berlalu-lalu jadi enggak bagus. Suamiku ngece aku tenan iki. Ah gitu misalnya. Enggak. Jadi kalau perlu yang kedua adalah meminta ketika suami pergi ke rumah ibunya itu ikut. Ikut. Jadi mungkin misalnya ketika dia diajari masak, terus pada saat masak suaminya sedang ngobrol sama ibunya, enggak apa-apa, dia di dapur gitu loh. Tapi ketika ada suami di situ, dia ngikut, dia tahu apa yang dilakukan oleh suaminya dengan ibunya, dan dia bisa mengenali, oh ternyata yang disukai ini. Bahkan mungkin kalau sampai pada ketingkatan bikin teh dan kopi pun, kalau bukan ibunya enggak puas, nah dia bisa belajar dari situ. Kemudian selanjutnya adalah menetapkan satu waktu untuk berkomunikasi secara intensif dengan suami untuk memikirkan masa depan keluarga. Karena suami yang kayak gini kan sebenarnya masih kayak kekanak-kanakan gitu ya. Karena mas, kamu itu setelah menikah dengan aku, kamu jadi pemimpin, bukan jadi makmum terus gitu loh. Sesekali kamu ke rumah ibumu gak apa-apa, dan sesekali aku diajak serta, dan aku akan belajar bagaimana melayani kamu dengan baik. Dan aku bersyukur punya ibu mertua yang bisa memuaskan anaknya. Jadi aku nggak sulit untuk mencari cara untuk melayanan, karena sudah jelas ada bentuknya, ada contoh realnya. Tetapi ini rumah tangga kita, kamu pemimpin di sini, dan kita harus mengarahkan perjalanan rumah tangga ini ke arah yang benar. Dan karena itu saya harap kamu juga bisa menjadi pemimpin ketika di rumah ya, tetap menjadi suami dan tetap menjadi pemimpin yang baik, bukan kemudian menjadi anak ibu yang sedang bermain ke rumah saya itu loh. Kalau ternyata dia tidak bisa melepaskan bayang-bayang ibunya, kan sama saja sedang ketika ke rumah ke istrinya itu sedang bermain-main. Nanti rumah hasilnya masih kembali ke ibunya. Jam 9 malam pulang istri sudah tidur. Kapok lah. Nah, kalau memang keadaannya seperti ini dalam jangka panjang tidak bisa diperbaiki, mungkin malah mereka bisa memilih pindah agak jauh agar dominasi ibu artinya tidak. Artinya jauh sekali dari ibu gitu? Enggak jauh sekali. Artinya yang bagaimana suami itu tidak. Kalau terlalu dekat kadang-kadang kan begitu, itu nggak nyaman sedikit ke ibunya, nggak sama kayak wadulan itu, jadi kan nggak bagus lah laki-laki modelnya kayak gitu. Tapi kalau masih 8 bulan ya sebenarnya masih wajar, karena masih di bawah 1 tahun itu menurut saya masih wajar lah masa-masa adaptasi. Tapi yang justru karena masih 8 bulan itulah kita harus segera membenahi keluarga kita agar tidak seperti ini terus gitu. Ingatlah bahwa yang 26 tahun, 15 tahun, 20 masih tahun menikah seperti ini tuh karena sejak awal dikenali sudah dikenali bentuk-bentuk yang enggak bagus, tapi mereka diem. Nah, harusnya sekarang kita bertempur di awal-awal, mengatakan ketidaksukaan kita, ngomong tentang yang sebagaimana sebaiknya, agar sejak awal mungkin terluka ya, sebagaimana jaringan terluka ketika suami mengatakan aku nggak senang masakanmu, kamu kan terluka gitu loh. Sebagaimana dengan kan bisa ngomong aku juga nggak suka loh kalau terlalu sering ke rumah ibu. Sama-sama terluka, tapi dari situ kemudian belajar bagaimana menyenangkan pasangan kan jauh lebih baik daripada memendam perasaan karena takut pasangannya nggak enak, tapi justru akan memperburuk keadaan. Okay. Jadi bisa jadi ya si istri ini datang aja ke ibu walaupun tanpa sepengetahuan suami, bisa aja ya? Bisa, syukur malah datangnya bareng. Jadi kalau bisa ya datang aja ke rumah ibunya sendiri, terus nanti kalau bisa ngomong sama ibunya agar ibunya ngomong sama anaknya, mbak, gue Rene ngejak kan bojomu lho, maka dewe-dewe Rene bojomu kan ya menantuku, aku ya pengen kenalan karo mantuku sing ayu dewe sak jagat kene maksudnya. Harus kenal lah, harus 8 bulan. Baik, kemudian kita menuju ke kilasnya masih nanti ya, 3 menit lagi namanya, 3 menit lagi. Baik, kemudian kita kok 3 menit, 6 menit ding ya. Kita menuju ke SMS sekarang. Ada dari 358. Assalamualaikum Ustaz, ini dari hamba Allah di bumi Allah. Suami adalah pemimpin dan wajib ditaati istri. Bagaimana Ustaz, kalau suami itu melarang istri untuk pakai cadar, apa hukumnya pakai cadar bagi muslimah? Apa istri tetap mentaati suami yang melarang pakai cadar? Ustaz, syukron. Oke. Gimana Ustaz? Kalau masalah cadar kan para ulama sendiri juga berbeda pendapat antara yang mewajibkan dengan yang menyunahkan. Saya istilah di situ ya. Kalau ternyata suami istri ini termasuk memilih pendapat wajib, maka ketika ternyata suami ketika salah satunya meninggalkan cadar, berarti mereka berdosa karena mereka memilih pendapat yang wajib. Tapi kalau mereka memilih pendapat yang sunnah, ya otomatis kan tidak wajib pakai cadar. Itu lebih kepada kepentingan dakwah di masyarakat ya. Kalau ternyata nanti di masyarakat ini belum siap menerima muslimah-muslimah yang bercadar, mungkin perlu waktu untuk mengenalkan mereka kepada ilmu-ilmu syar'i, sehingga pada satu waktu nanti hasil dari dakwah kita akan membuahkan masyarakat yang bisa menerima perempuan-perempuan yang bercadar. Jadi kalau ini suami melarang, apa dituduh atau tidak, tergantung tadi. Tergantung pertama pilihan mazhab yang dipilih, apakah dia termasuk yang memilih yang wajib atau yang sunnah. Kemudian yang kedua, apa pertimbangannya? Kalau pertimbangannya karena memang masyarakat sini belum siap, ya sudah, berarti saya harus berdakwah ke masyarakat agar siap. Tapi nanti kalau pilihannya melepas cadar, berarti kita sering-sering banyak di rumah agar jarang keluar. Artinya Anda nggak pakai cadar tapi juga jarang keluar, kan nggak ada masalah gitu ya. Terus kemudian ketika keluar itu Anda bisa menutup muka dengan kain atau apa yang mungkin masyarakat menganggapnya sebagai penutup debu gitu ya. Tetapi pada prinsipnya adalah wajah Anda tidak kelihatan orang lain. Jadi misalnya begini, ketika kita pergi ke perkebunan-perkebunan tembakau itu, petani-petani perempuannya juga pakai baju mirip cadar gitu loh. Mereka memakainya bukan karena syar'i, mereka lebih karena takut gatel karena kena keamanan tetapi artinya begini, ada sama-sama tertutup, tapi ada yang sejak awal mengesankan masalah itu cadar dan mereka mungkin antipati dengan intinya akan tertutup, kita tidak terlihat oleh orang lain, dan itu bisa disiasati. Jadi kalau menurut saya tergantung bagaimana alasan suami melarang istrinya bercadar ini. Kalau memang ternyata itu untuk kepentingan mendakwai masyarakat yang masih sangat awam, ya kenapa tidak diambil? Karena di sini adalah ruang ikhtilaf, dan ketika ikhtilaf ini memang kita memilih apa yang dipilihkan oleh pemimpin. Kecuali kalau suami melarang kita berjilbab, itu urusan lain, karena berjilbab itu wajib secara mutlak gitu ya. Tapi kalau cadar kan hanya pilihan antara sunnah dengan wajib, itu mana yang kita pilih. Jadi di sini khilaf tanawu, dan pada saat khilaf tanawu kita memilih apa yang dipilihkan oleh pemimpin kita ya. Oke. Kalau yang tadi, kembali yang tadi itu, yang senang masakan ibu tadi, nambah lagi nih, ada keterangannya lagi. Karena suami itu kan senang masakan ibu karena ibunya itu pakai penyedapnya banyak, jadi masakannya jadi enak. Padahal istrinya nggak pakai penyedap karena tahu mudaratnya. Terus gimana itu Tad? Nonai. Ya anu, kaldunya dibanyakin. Wah ini ilmu chefnya keluar nih. Ya. Apa itu Tad? Enggak, saya kalau masak juga enggak pakai penyedap yang banyak ya. Di Mitra juga enggak pakai penyedap ya Tadja? Iya, kita pakai kaldu. Kaldunya yang banyak, kemudian kita pakai bumbu-bumbu yang lebih berani. Wah, dari pinter-pinter itu ya. Iya, jadi komposisi bumbunya ditambah Ibu. Karena begini, saya dulu juga mungkin termasuk yang suka masakan dengan penyedap ya, tapi setelah saya membuka warung makan Mbah Mitra itu, koki saya enggak suka dengan penyedap. Dia kemudian memodifikasi bumbu. Saya pikir kelezatannya enggak kalah. Pertama enggak kalah, yang kedua setelah kita terbiasa begitu, lidah menyesuaikan, dan begitu kita makan yang penyedap itu malah ke kepala pusing, ke perut mual-mual. Gitu ya? Jadi sekarang kalau saya misalnya makan gitu yang banyak penyedapnya itu, perut saya menjadi mual-mual gitu. Jadi sudah sensitif itu. Ya enggak sampai sensitif banget, tapi ternyata tanpa penyedap itu juga bisa gitu loh. Apa suaminya diajak ke Mbah Mitra dulu biar kenal, tanpa penyedap pun juga enak gitu. Ya enggak apa-apa, promo ya. Jadi sebenarnya itu lebih ke ini ya, ke ilmu kulinernya. Kalau memang kita enggak pakai penyedap, risikonya ya bumbu-bumbu komposisinya harus ditambahi, kemudian untuk bumbu dapurnya, jadi semacam daun-daunannya, misalnya kayak lengkuasnya, kemudian daun salamnya, daun jeruknya, serehnya, kemudian kunir dan yang semisal dengan itu, pada bahan-bahan yang kita butuhkan agak ditambah sedikit, kemudian jangan lupa bawang-bawang putihnya misalnya gitu ya, agak-agak ditambah sehingga nanti itu bisa menutupi kekurangan dari tidak memakai MSG atau vegin itu. Tetapi ini butuh waktu ya. Tapi kalau kita bisa betul-betul menghadirkan yang bagus, insya Allah lah. Karena vegin itu sebenarnya ya tadi di samping enak, tapi sesaat setelah itu kayak kering gitu loh. Tapi kalau nggak pakai vegin itu enaknya cepat hilang. Tetapi memang nggak menimbulkan apa-apa gitu loh. Nggak menimbulkan rasa pahit atau apa, lebih alami lah. Nah itu teknis lah kalau gitu ya. Baik pendengar, sebelum kita lanjutkan jam 10 kita berhenti sejenak untuk menyimak kilas informasi langsung dari teman-teman di Bilik Berita ya. Segera kita menuju ke tim berita untuk menyimak kilas informasi jam 10 waktu Indonesia Barat. 107,7 RDS FM. Media Dewa Sari 177 RDS FM Solo dengan cara hidup menjadi lebih indah dan juga disambung syarikian 101,4 RDS FM Solo. Baik, pendengar, kembali dalam program RDS Pagi Bincang, program Bincang RDS Kajian Keluarga. Dan tema yang kita angkat pagi ini adalah terkait dengan peka. Bagaimana hatinya itu bisa peka gitu ya, suami bisa peka pada istri, keinginannya bisa tersampaikan begitu ya, walaupun hanya dengan body language misalnya kayak gitu. Baik, ke SMS lagi dari 002 Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Anda punya adik laki-laki dan udah berkeluarga. Sekarang keluarga adik saya itu dirundung masalah karena ada laki-laki, adik laki-laki saya ini dituduh berselingkuh sama mantan pacarnya yang dulu. Karena sering SMS-an, kemudian sering main FB, Facebook, kemudian FB-an sama mantannya. Kalau diingatkan tidak mau tahu. Saya kasihan sama istrinya Tat karena sehari-hari cuma nangis. Padahal saat ini anak-anak udah besar. Pernah dia bermesraan di depan putri-putrinya Tat. Mohon sarannya Tat, bagaimana menasihatinya Tat? Suaminya kerja di luar Jawa Tat. Jayakallah. Assalamualaikum ujaran. Ini dia kerjanya di luar Jawa nih. Iya. Gimana Tat? Anda kakaknya. Anda yang tahu bagaimana karakter dia, timing yang tepat untuk ngajak ngomong tentang persoalan hidupnya, saya pikir Anda yang lebih tahu. Kalau memperingatkan kita, kalau mereka sudah menikah, nggak sebenarnya nggak etis ya kalau kita langsung tahu-tahu ngasih tahu gitu loh. Karena memang rumah tangga itu private, orang-orang itu masalah orang-orang yang sangat secure sehingga tidak bisa dibagi dengan orang lain. Tetapi kalau Anda mau menasihati sebagai kakak, itu jauh lebih baik gitu. Ingatkan dia tentang pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga dan komitmen serta tanggung jawabnya. Kemudian kalau memungkinkan Anda nasihati agar istri ini bisa ikut ke sana gitu loh, ikut bersama dengan suami, karena hari ini dengan jarak yang sangat jauh ya, istri di sini, suami di sana, kemudian teknologi internet dan juga telepon seluler ini sudah sedemikian dahsyat sehingga membuat hal-hal yang bisa menjadi semacam peluang munculnya tindakan-tindakan yang tidak terpuji itu sangat terbuka. Ada Facebook, kemudian mungkin Skype atau yang lain ya, Twitter, atau YM, Twitter, macam-macam, banyak sekali. Sehingga kalau dia memang tidak cukup kuat imannya, bisa saja tergoda ke situ. Tapi kalau sudah nasihati berkali-kali, dia tidak bisa nerima juga ya, Anda bisa menyarankan kepada istrinya untuk bersabar, mendoakan suaminya. Tapi kalau sudah sampai mentok-mentok juga, Anda bisa bilang sama adik Anda, kalau kamu memang seperti itu, mending kamu ceraikan istrimu dan kamu nikahi mantan pacarmu, gitu loh. Karena ini perselingkuhan ini. Tapi kan sudah punya anak-anak yang hidup besar, kayak gitu. Ya, tapi kalau tadi dikatakan dia malah bermesraan dengan pacarnya di depan anak-anak, ini berbahaya sekali, gitu loh. Psikologinya juga. Nah, jadi kalau perlu ya dia bermesraan ketika anaknya tanya itu siapa? Ini istriku yang bukan ibumu, kan gitu. Jadi pendidikan pendidikan agak baik ini. Justru itu gitu loh. Artinya kalau memang mau jadi laki-laki, ya laki-laki yang berkomitmen pada pernikahannya. Kalau tidak bisa berkomitmen, ya dia pilih salah satu gitu. Kalau dia pilih mantan pacarnya, ya tolong istri yang ini disudahi dengan baik-baik daripada disakiti hatinya terus. Kalau solusi dari sisi wanitanya ini gimana, Tat? Karena memang yang sering nangis itu kan wanita ini. Apakah memberikan satu solusi, ya sudahlah minta cerai aja itu atau kalau saya tidak menyarankan minta cerai gitu ya. Kalau saya ya mendoakan dan bersabar, kemudian kalau memungkinkan menawarkan diri agar bisa menemani suami di tempat kerja di luar Jawa itu ya. Biar kontrolnya bisa dilakukan di sana, dan ketika ada hal-hal yang mungkin bisa dalam tanda petik merangsang atau mungkin menimbulkan bayangan-bayangan tidak bagus pada suaminya, istrinya sedang ada di samping gitu loh, sehingga tidak menuntut penyaluran-penyaluran yang salah. Bayangkan kalau sekarang suami bisa ngenet dimanapun, bisa ketemu dengan teman-teman yang gak bagus, kemudian tiba-tiba dia bangkit gairahnya dan istrinya jauh di Jawa, pulangnya setengah tahun lagi, ya kita bisa bayangkan apa yang akan dilakukan gitu. Baik, kemudian dari 176 ini ada yang mengabarkan kebahagiaan. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Tat. Alhamdulillah setelah menikah kemarin, Tat. Semoga saya bisa mengambil pelajaran dari acara antum di RDS yang selama ini saya dengarkan. Doakan Tat untuk kebaikan saya, Tat. Amin. Dalam memimpin keluarga, karena istri sudah paham juga, Tat, katanya. Alhamdulillah. Tapi mertua saya ini tangan kanannya seorang kahin. Oh, enggak ada terusannya, tapi yang jelas informasinya kayak gitu. Istri sudah paham dan minta didoakan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Insyaallah. Tapi yang penting begini, kalau Anda tahu bahwa mertua seperti itu, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Anda mendakwai dia. Allah menguji Anda dengan mertua seperti itu dan Anda wajib mendakwainya. Kalau memang dia sangat kuat dengan keyakinannya dan agak sulit untuk menerima masukan-masukan, yang penting kita berakhlak baik, bermuamalah secara ma'ruf, tapi akan lebih baik jaksana kalau Anda meninggalkan rumah itu agar tidak terpengaruh oleh suasana kahinya itu, gitu loh. Jadi agar Anda lebih bisa leluasa mengatur rumah tangga seperti yang Anda inginkan berdasarkan konsep-konsep pemahaman syariat Islam yang selama ini telah kita pelajari bersama-sama. Baik, kemudian assalamualaikum Pak Ustadz. Saya itu rutin tetap mengerjakan sholat malam, duha dan puasa sunnah. Tapi suami tak pernah, hanya sholat wajib saja. Kadang perbuatannya tidak sesuai hukum Islam. Kalau diingatkan memarahi. Apakah saya harus nurut? Bagaimana dengan amalan saya, Tat? Mohon sarannya, Pak Ustaz. Ya, terima kasih, Ibu Wahyudi Sragen. Sragen atau Sragen ya? SRGN. Nggak tahu. Nah, itu gimana, Tat? Yang pertama, jangan pamer-pamerkan lah, nggak bagus lah cerita. Saya tuh orang yang biasa sholat malam, saya sholat duha. Ya udahlah, lakukan itu dan jadikan itu sebagai rahasia antara dengan Anda dengan Allah itu loh. Nggak usah diceritakan di sini. Jadi fokus aja, suami saya itu kok hanya mengerjakan yang wajib-wajib. Kalau dinasehati untuk yang sunnah nggak mau. Susu gitu ya. Nah, itu aja, nggak usah cerita saya orangnya surkep gini-gini. Ah, nggak penting banget bu diceritakan kayak gitu. Ini, takutnya malah hati kita terpengaruh nanti. Jadi ria gitu loh. Jadi sekarang persoalannya, pertama ibu, ketika suami ini sudah mengerjakan yang wajib-wajib, dia belum tertarik mengerjakan yang sunnah, ya jangan langsung marah-marah. Karena sunnah itu sifatnya keutamaan. Ini yang marah-marah tadi suami kok, ketika dikasih tahu itu malah marah-marah gitu loh, memarahi. Iya, tapi dalam bahasa saya ibu ini marah-marah karena wadul suaminya ke saya dan kadang-kadang negur-negur suaminya gitu loh. Oh, jadi balik. Nah, ibu marah-marah, ini suami jadi balas dengan marah-marah juga. Jadi terima dulu yang seperti itu, selama yang wajib-wajib masih ditunaikan. Nanti bersamaan dengan perjalanan waktu, kita minta suami untuk lebih menyempurnakan wajibnya itu. Mungkin lebih khusyuk, mungkin lebih tepat waktu, mungkin lebih berjamaah di masjid. Nah, berjalan dengan itu, kemudian nambah kesempatan itu dengan yang sunnah-sunnah, itu sambil jalan. Atau yang kedua, mungkin ibu memahami bahwa amalan sunnah itu ya seperti yang ibu lakukan itu, yang ibu pamerkan kepada saya ini gitu loh. Jadi sholat malam, sholat duha, kemudian baca Quran. Amalan sunnah banyak sekali ibu. Imam Malik itu pernah mengatakan, innallaha qassamal arzak, qassamal amali kama qassamal arzak. Sesungguhnya Allah membagi amal-amal perbuatan seperti membagi rezeki. Jadi ada orang yang memang nanti akan Allah jadikan mudah untuk sholat malam. Allah membuat dia mudah untuk sholat duha atau membaca Al-Quran. Di antaranya ibu, ditakdirkan Allah mudah seperti itu. Tapi jangan sampai kemudahan yang diberikan Allah ini membuat kita kemudian mencela atau menjelek-jelekan orang lain yang tidak melakukan seperti kita. Karena mungkin suami Anda tidak rajin sholat malam atau tidak rajin sholat duha, tetapi bisa jadi juga dia orang yang sangat dermawan. Gajinya kalau ternyata ada orang yang membutuhkan, dia langsung siap membantu. Tenaganya kalau ada teman-teman yang minta tolong, dia langsung berangkat. Itu juga amalan-amalan sunnah loh, Bu, gitu loh. Ya. Atau bisa juga suami mungkin enggak suka baca Quran atau enggak suka apa namanya sholat duha, tetapi dia rajin puasa Senin Kamis. Jadi maksud saya, amalan-amalan sunnah itu di satu sisi kita bersyukur kepada Allah karena diberi kemudahan untuk melakukan, tapi ini bukan sebagai alat untuk menjustifikasi orang lain yang tidak melakukan seperti kita. Kalau amalan wajib bisa, kamu enggak sholat sih, tapi kalau kamu kok enggak puasa Senin Kamis, lah kita merasa baik karena sudah Senin Kamis, orang itu di mata kita jelek karena tidak puasa Senin. Padahal orang itu di hadapan jauh lebih baik karena dia ternyata kita Senin Kamis itu yang pelit gitu loh. Lah dia enggak Senin Kamis tapi orangnya pemurah gitu, bisa jadi gitu loh. Kita tuh Senin Kamis tapi malah malas nolong orang karena sedang lapar, akhirnya ketika ada orang butuh bantuan kita bilang aku sedang puasa. Lah orang yang kita tidak puasa malah bantu sampai ngantar-ngantar ke tempat-tempat yang seharusnya. Nah, ini perlu kita hati-hati, memanage hati agar antara bersyukur kepada Allah atas kesempatan amal ibadah yang diberikan kepada kita dengan tidak mencela orang lain yang belum melakukan seperti kita. Nah, kemudian selanjutnya ya, kalau mampu suruh suami untuk ikut pengajian-pengajian rutin di masjid-masjid terdekat. Nah, minimal radio RDS ini dicetel terus gitu ya. Nanti kan renungan-renungan yang suaranya Mas Rahasia itu kan sebenarnya kan lumayan mantap gitu suaranya. Siapa tahu hatinya terbuka dengan takdir Allah. Siapa ya tahu. Allah alam insyaallah. Mantap. Ya. Kok jadi lemes-lemes ini tadi nih ya. Baik, selamat malam Ustaz. Saya sudah menikah 19 tahun, Ustaz. Anak saya satu, istri dan anak saya tidak sholat. Wah, dinasihati susah, Ustaz. Sering bentak-bentak. Saya sudah sakit-sakitan, kalau cerai ortunya sudah enggak ada, Ustaz. Saya serahkan ke siapa ya, Ustaz? Gimana? Ini seorang suami. Wadul juga kita ini. Katanya sudah menikah 19 tahun. Nah, anaknya satu, istri dan anak saya itu tidak sholat, katanya begitu. Dinasehati susah, malah sering bentak-bentak. Saya itu sudah sakit-sakitan ini, Tat. Kalau mau tak seraikan, orang tuanya dia itu kan sudah enggak ada. Saya serahkan ke siapa ya, Tat Jani? Sebenarnya sebelum menceraikan, kita yang harus introspeksi diri. Sebagai seorang pemimpin, kita apa sudah menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya? Catatannya ini kan sedang sakit, Tat, enggak bisa apa-apa mungkin ya. Sedang sakit. Jadi mungkin ini sedang sakit, gak bisa berbuat banyak lagi begitu. Nah kalau sedang sakit gak berbuat banyak, ya ini saatnya menerima pelayanan istri, maksudnya. Enggak, menerima pelayanan istri dan anaknya. Nah ini istri itu permasalahannya gak sholat, dikasih tahu malah bentak-bentak. Kalau gak sholat tapi ngelayani suami ya, sementara suruh ngelayani dulu sampai sembuh. Nah sholatnya gimana? Sholatnya gimana? Sholatnya kan 19 tahun jadi istri bapak. Lah selama ini ngapain ngingat-ngingatkan sholatannya sekarang setelah sakit? Kemarin ketika sehat mengingatkan apa enggak? Artinya sekarang ada pertanyaan, dulu 19 tahun sebelumnya itu menikah enggak? Nikah enggak? Sholat enggak gitu maksudnya? Bukan, sudah dibimbing sholat atau belum? Karena para suami ini banyak yang salah paham. Ketika dia menikah perempuan yang belum sholat, dialah yang harus mengajar istrinya sholat. Bukan bentak-bentak istrinya atau menyalahkan, kok istriku enggak sholat? Karena tugas suami itu mendidik istri, bukan menerima hasil gitu loh. Kalau misalnya ya Tad ya, ini sudah 19 tahun. Dulu baik-baik saja, sholat dan bagus misalnya kayak gitu ya. Tapi kemudian saat si suami ini sakit-sakitan, saatnya sudah gak bisa macam-macam lagi, gak bisa berbuat apa-apa, bahkan tarima asyah pun juga sudah loyo. Begini, kalau gitu, kalau nanti istri dicerai, apa akan menyelesaikan masalah? Dia sakit-sakitan, siapa yang merawat dia? Jadi kalau misalkan sekarang itu sudah enggak sholat lagi si istri ini, apakah pernikahannya itu juga masih sah gitu ya? Ya sah. Ya sah, kalau kita di Indonesia sah, masih sah. Ya, secara syar'i maksudnya. Ya, tapi gini, maksud saya gini, kalau memang nanti dengan menceraikan istri itu suasana jadi lebih baik, jenengan sakit dalam sakit itu bisa merawat diri sendiri, kemudian lebih lebih tenang karena suara-suara istri, nah itu dan anak-anak itu nggak terdengar lagi ya monggo. Tetapi kalau ternyata dengan menceraikan itu Anda malah jadi kesulitan dalam merawat diri sendiri. Istri Anda ini yang tidak sholat sudah 19 tahun dalam bimbingan Anda. Gitu. Jangan cuma menyalahkan sih enggak sholat. Jangan-jangan Anda sendiri yang belum membimbing dengan baik gitu lah. Kalau sekarang memang sudah tidak bisa dinasihati lagi, ya sekarang kalau Anda mau menceraikan, ceraikan saja. Soal dia mau balik terserah dia, yong dia enggak punya orang tua tapi dia punya wali-wali yang lain, kakaknya ada, adiknya ada. Gitu loh. Minimal dia dengan anaknya, kalau ternyata anak juga sepro dengan ibunya gitu kan. Wali kan bukan cuma orang tua. Ada pakdenya, ada mbahnya, ada kakaknya, ada yang seperti itu gitu. Jadi kalau memang sekarang yang dibahas bukan dia sudah enggak punya orang tua, lah nanti saya juga enggak punya orang tua loh. Terus melu sopo? Nah, melu sopo. Nah, nek kecuali anak kecil belum balik, kita nanya siapa orang tuanya. Kalau sudah umur 50 tahun, 40 tahun enggak punya orang tua ya banyak sekali di muka bumi ini noh. Nah, maksud saya sekarang direnungkan dulu apakah keputusannya memang menceraikan istri atau tidak. Kalau memang masih mungkin untuk menasihati dia pelan-pelan, wong yang kita memang ditugaskan Allah untuk membimbing dia. Tapi kita ini sekarang sakit, kita butuh pelayanan dari istri dan anak. Tetapi kalau ternyata sudah enggak bisa dinasihati, justru sakitnya kita karena dia membantah terus itu, kemudian Anda memutuskan sudahlah, hasil istikharah saya memutuskan saya harus menceraikan. Ceraikan saja. Enggak usah takut di mana orang tuanya, ya dikubur sana gitu loh, jatuh ke kuburan serahkan. Enggak, bukan tanggung jawab kita gitu loh. Oke. Sekarang ke 504 ya tadi. Habis. Ustaz, saya itu kan menikah sudah 4 tahun, Ustaz. Baru 4 tahun, sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun baru. Sudah 4 tahun sudah. Mana tadi ya, malah hilang toh. Habis. Sudah 4 tahun menikah dan saya sangat jarang atau mungkin enggak pernah melihat suami saya marah. Wah, bagus. Tapi saya malah takut, Ustaz. Takutnya kalau ternyata suami saya marah tapi tidak diungkapkan, kan begitu, Ustaz. Gimana ya, Ustaz, ya, agar saya tahu tentang kemarahan suami itu, Ustaz. Wah, orang marah malah digulai-gulai marahi. Cuma mancing-mancing. Kijan. Iya tajane. Itu justru begini, memang seperti dengan tema kita hari ini ya, tentang kepekaan hati. Berarti ini istri nggak peka nih? Bukan begitu. Kalau Anda jangan terprovokasi dengan bacaan-bacaan dan tontonan-tontonan di luar. Jadi kalau misalnya Anda menikah langsung klik dengan pasangan harmonis, nggak pernah marah-marahan, jangan bingung, jangan-jangan keluarga saya salah, katanya pertengkaran bumbu keluarga, kok saya nggak pernah bertengkar. Ya? Loh, Anda sudah baik, kenapa juga itu loh? Iya, tengkar sedulur, ini bumbu ini belum ada ya. Jadi persoalannya jangan terprovokasi dengan bacaan atau omongan orang di luar. Kalau kita memang menemukan orang yang klik, saya pengennya seperti itu. Pengennya setiap yang menikah sejak awal itu enggak ada masalah gitu loh. Dan kalau Anda ditakdirkan begitu, berbahagialah, bukan malah jadi takut. Jangan-jangan. Nah, kemudian untuk yang kedua, jangan-jangan ini bukan sesuatu yang alami. Jangan-jangan tidak marahnya suami ini sebenarnya marah cuma tidak mau ngomong lah. Ini sesuai dengan tema kita hari ini. Coba kita pekakan diri kita. Pekakan. Artinya bagaimana? Apakah kita paham moodnya suami lah ya, mungkin air mukanya, wajahnya ya, roman mukanya, kemudian caranya berbicara, tatapan matanya, mungkin belayanya, mungkin terus ketika dia pergi meninggalkan rumah dan ketika dia datang dari kerja, kalau semuanya itu normal, biasa saja selama tahun gitu-gitu aja, berarti nggak apa-apa, Anda bersyukur kepada Allah. Tapi kalau ternyata dari roman mukanya, kemudian dari cara berbicara, tatapan matanya, ada yang berubah, yang tadi saya katakan tidak konsisten itu, Anda perlu cari waktu untuk ngobrol gitu loh. Karena memang tidak marahnya suami itu betul-betul karena kita sudah klik sehingga tidak ada untuk marah. Tapi bisa juga karena suami yang Anda takutkan memendam kemarahan gitu loh. Ya udahlah, daripada rame, Nah, jadi banyak keluarga yang diem itu bukan karena harmonis, tapi daripada rame didengar tetangga, mending kok diem saja lah. Itu anunya, tugasnya Anda untuk mencari. Kalau semuanya wajar-wajar saja dan tidak ada masalah, tatapan matanya tetap teduh, sapanya tetap mesra, beliaunya tetap halus gitu ya. Kemudian ucapan-ucapannya tetap memanjakan telinga, ya kenapa tidak? Baik, selamat, selamat saya ucapkan kepada Anda kalau memang suami Anda seperti ini. Ya, masalahnya gini kok. Masalahnya wong enggak marah ditarik marahnya itu lho nganyel ndara. Masalahnya kalau mau nyari marah gampang. Besok enggak usah masak, diajak tidur enggak mau marah sendiri. Nah, dosa Nah, itu dia. Makanya ngapain juga udah benar kok dicari-cari salahnya. Enggak, takutnya itu gini lho, Tat. Lah suami saya itu kok diem aja enggak pernah marah ini. Padahal bumbunya keluarga itu marah. Nah, itu lho, itu virus. Kalimat bumbunya keluarga marah itu virus itu. Jangan-jangan ini diam-diam seperti itu tidak bisa, dianya tidak bisa mengungkapkan kemarahan terhadap saya. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan, kalau semuanya selama ini baik-baik saja, alamiah, tidak ada masalah, ya jangan dicari-cari gitu lho. Makanya kalau ini alami atau tidak kan Anda sendiri yang paham. Kalau selama 4 tahun gitu saja ya memang begitulah dia. Tapi kalau ternyata ada hal yang berubah dari apa yang saya sampaikan tadi, ya tolong cari segera waktu untuk ngomong. Mas, nek pancen kamu pengen marah-marah saja kalau memang saya salah. Oh, karena aku tuh rindu kemarahanmu ya mas. Rindu nek pernah, belum pernah dimarahi kok rindu. Gitu. Saya itu penasaran kalau kamu harus seperti apa. Bukan rindu, wong belum tahu ya. Enggak begini, maksudnya gini. Mas, saya itu minta dibimbing. Kadang-kadang kalau kamu diam terus gini itu membuat saya bingung. Apakah saya benar atau salah? Karena saya lakukan A, kamu diam. Saya lakukan B juga diam. Aku jadi bingung yang benar yang mana. Jadi pisang gue wis. Kalau saya itu ada yang salah, tolonglah diingatkan. Marah-marah sedikit membuat kamu semakin jantan gitu loh. Ya. Wah, marah tanda jantan. Baik, 950 sekarang. Assalamualaikum, Tat. Bagaimana menghadapi istri yang enggak peka terhadap pekerjaan rumah, Tat? Sampai-sampai pakaian kotor menumpuk pun enggak segera dicuci. Sudah diperintah pun enggak dikerjakan. Hingga suami mencuci sendiri bajunya karena sudah kehabisan. Tapi malah istri hanya melihat saja dari jauh, tidak mau membantu. Syukran, Tat Muhammad Tawang Sari. Kayaknya ada yang salah dengan istri Anda gitu loh. Onovo ya. Enggak, artinya enggak pakai betul kalau gini nih. Iya. Begini, karena pada mungkin juga sedang hamil, sedang sakit-sakitan. Ini kita enggak usah mencari inilah, Tat. Pembenaran. Iya, enggak usah mencari ini. Enggak begini. Kadang kita gitu ya, masalah. Pada kondisi normalnya itu perempuan itu kan seperti yang dulu kita pernah bahas di sini. Kewajibannya itu kan melayani suami, mentaati suami ya. Melayani suami itu kan intinya kepaca indera suami. Bagaimana caranya agar yang dihirup suami adalah yang harum, yang dipandang suami adalah yang indah, yang didengar suami adalah mesra, yang disentuh suami adalah halus, gitu loh. Apalagi? Terus. Ya, panca indera itu tadi udah 5 tahun belum gitu. Belum. Yang dicium suami adalah wangi. Ya, pertama, yang dipandang suami adalah indah, terus. Yang didengar suami adalah merdu, yang dirasakan suami adalah nyaman, yang disentuh suami adalah halus atau bersih. Lagi, ya, terus apalagi coba Anda carikan panca indera lain. Intinya kan ke situ, membuat nyaman di rumah itu. Nah, termasuk di antaranya adalah membantu suami agar lebih fokus pada pekerjaan-pekerjaan yang lebih penting. Bukan berarti mencuci baju atau menikah tidak penting, gitu. Tetapi suami kita itu kan memang takdirnya adalah makhluk sosial. Jadi dia keluar rumah gitu loh. Jadi ke lebih yang ke luar negeri, sementara istri-istri kan lebih ke domestik, ke dalam rumah gitu loh. Nah, tentu saja kegiatan-kegiatan suami di luar rumah itu akan sangat terkendala kalau mau pergi, mau ngisi pengajian atau datang pengajian ternyata bajunya belum dicuci gitu loh. Nah, dalam rangka melancarkan tugas-tugas tugas-tugas keluarnya suami itu, kita membantu. Nah, di situ kalau suami istri sampai nggak mau bantu, sampai suami nyuci sendiri itu, ya saya pikir agak keterlaluan. Apa yang boleh dilakukan? Anda marah. Jangan-jangan mau makan nggak ada makanan, masak sendiri. Iya, kalau gitu besok istrinya dipulangkan. Ngapain punya istri kalau kayak gitu? Tapi kalau mau pas gajian nggak digaji, marah-marah gitu loh. Jadi sebenarnya kalau menurut saya butuh suami yang SMS ini lebih berani menegur istrinya. Mi, nek sesekali saya nyuci gak apa-apa. Nek sesekali saya jahit baju gak apa-apa. Nek sesekali saya masak gak apa-apa. Nabi juga begitu. Tapi nek tiap hari, Innalillahi. Oh my God. Ya Allah ya Rabbi gitu loh. Nih, kalau sesekali saya meraba tidak halus enggak apa-apa. Kalau sesekali mencium tidak wangi. Wangi enggak apa-apa. Memandang tapi tidak tiap hari. Ya, gitu. Sesekali pakai daster enggak apa-apa, tapi daster terus deh gitu ya. Jadi kayaknya suaminya yang harus mengingatkan istri kepada tugas-tugasnya gitu loh. Ini tugas perempuan, Dek. Kamu androgini bukan sih? Kamu itu perempuan dan perempuan itu ditakdirkan Allah untuk melayani, jadi mengurus rumah tangga. Kalau digitu kan kok masih plengah-plengah, enggak segera tantu taliwondo gitu ya berarti. Jadi anu memang kadar intelektualnya berbeda ya. Jadi pakai bahasa yang lain berarti. Jadi ada yang mesti digebuk baru lari gitu ada ya, Pak ya? Iya. Heeh. Yang jelas tolong yang lebih tegas lah sebelum nanti timbul masalah-masalah yang lebih berat. Gitu. Jadilah ada suami yang tegas, Bapak. Wah, iya, suaranya pinjam dari Mas Arif. Pinjem. Terus kemudian nanti enggak bikin senario Pak Ijo dan Pak Imin gitu loh. Jadi nanti ini ada ya jominnya kayak gitu. Ini yang maksudnya gini, jominnya itu mainnya, yang mainnya itu nanti ngeluh sama Pak Ijo. Istriku di rumah itu enggak pernah gini-gini loh Pak Ijo itu ngantak. Oke, pakai suara antum tapi kamu harus tegas sama istrimu. Nanti skenarionya bukan begitu. Si satunya begitu. Oh, gini loh, Min. Saya itu kemarin dengar RDS, dengar Pak Tri itu begini ya, nanti diputar suaranya Pak Tri tadi. Dah, jadi ide, Pak, sutradara. Enggak apa-apa, kan dalam rangka menata rumah tangga enggak apa-apa. Dari coba Imin itu nanti idenya dari acara-acara kita enggak apa-apa. Oke, 799 sekarang, Ustaz. Bagaimana kalau suami? Gimana sih, Kang? Oke. Mas Eko sudah ngumpul foto loh sama saya loh. Wis toh? Ganteng tenan dengan fotonya. Ganteng-ganteng terhideng. Terus, Ustaz, bagaimana kalau suami melarang untuk silaturahmi ke kakak-kakak saya karena suami itu merasa tidak disukai. Padahal itu hanya perasaannya, Ustaz. Sedang saya tidak punya masalah kok. Bagaimana, Ustaz? Apa saya harus nurut? Syukur, Ustaz. Nyai Syamsul Wonogiri. Kalau pada awalnya nurut-nurut aja karena suami memang mungkin merasa tidak nyaman gitu ya. Jadi tapi kadang, silaturahim ke kakak maksudnya nggak boleh gitu loh, Tad. Nah justru itu. Gini loh, pertama nurut saja dulu. Karena suami itu memang merasa tidak nyaman di sana. Artinya kadang-kadang ada laki-laki atau para suami atau istri yang dengan suasana di luar rumah itu malah peka, tapi di rumah malah nggak peka gitu loh. Jadi ketika di luar nggak ketemu temannya nggak disapa sensitif ya. Itu sampai rumah malah ngomong aku mau ketemu kakak orang diluru ya ngopo ya itu malah peka banget tapi ketika di rumah itu malah nggak peka. Nah ngomong orang diluru yang berdino malah nggak peka malah ngomong kita romi. Nah itu jadi sementara kalau suami memang merasa tidak nyaman ya itu perasaan dia gitu loh. Nah sekarang tugas kita bukan langsung meminta kunjungan ke kakak tapi mencari waktu dulu untuk ngomong sama suami untuk meyakinkan bahwa nggak ada masalah. Terus kemudian yang kedua ya kalau memang belum sampai pada tingkatan suami mendukung, paling tidak suami mengizinkan. Ya sudah kalau begitu saya diantar saja. Setelah itu Abi pulang. Nanti saat 1 jam atau 2 jam kemudian saya dijemput. Jadi biarkan saat-saat saya bersama keluarga saya itu tanpa jenengan. Karena kalau jenengan di sana mungkin jenengan merasa sensitif. Kemudian merasa tidak nyaman. Nah tetapi kemudian ketika kita ketemu dengan kakak-kakak kita ngomong tolonglah suami saya itu agak sensitif orangnya. Maka kalau kesini nanti kalau siapa gini-gini-gini lah nanti timbul apa ya. Dua arah ya, satu arah kita ngomong ke suami di rumah bahwa kakakku nggak ada masalah. Kemudian yang kedua kita ngomong sama kakak-kakak ya tolonglah agar ketika suami saya di sini tolong dihargai bagaimanapun meskipun panjenengan tidak suka tapi dia adalah laki-laki yang telah saya pilih menjadi suami, tolong hargai itu loh. Tapi di awal-awal ini kalau memang suami belum mengizinkan ya dituruti dulu gitu loh. Jangan dipaksa-paksa. Manut cewek manut. Wis manut tau sik we. Manut tau sik mbak-mbak. Ken ora marepati terus. Menumbuhkan rasa pekanya suami itu harus butuh proses gitu. Oh iya. Dan itu dukungan si istri. Dua belah pihak. Dua belah pihak. Ini sekarang ke 826. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya Tad, suami saya sudah bagus Tad. Penyabar Tad. Tapi mesti kok ada gininya gitu. Mesti ada tapinya tapi, gitu. Tapi kalau saya ke rumah ibuku disuruh pakai baju lengkap, pakai kudung, padahal rumahku sama rumah ibuku deket banget. Yang ada adik-adik kan mahram. Gimana Ustaz? Apa? Ke rumah ibu. Iya. Ibu kandung atau ibu mertua? Berarti ibu kandung. Kalau ibu kandung, ya turuti aja lah. Suruh oh, ngapik ya, kudungan kok ngapik. Kudung ngapik, cuma nyari baju yang lengkap kudungnya tapi nyaman. Jadi yang kainnya jatuh, terus kemudian nyerap keringat. Jadi meskipun di sana kita pakai lengkap, nggak merasa gerah gitu loh. Lagian kan jalan ke tempatnya ibu mesti kan melalui luar juga kan? Ya, lah nanti ngelepasnya ketika di rumah saja. Jadi ketika di rumah ibu, nah bajunya digantungkan, tampil pakai daster juga nggak apa-apa. Tapi kalau suami tidak begitu, apa sih susahnya? Oh, itu bukan sesuatu yang jelek gitu loh. Artinya rumah istri saya dengan ibu dekat berapa meter coba? Karena orang kampung itu satu bukit juga bilang dekat. Ya enggak lah. Iya. Coba Anda pergi ke Tawangmangu atau ke mana ke Selau itu loh Mas. Oh, Kampung Samiran mana? Dekat Mas itu. Oh, melaku setengah jam ya Anda nih. Orang kampung itu kadang-kadang kriteria dekat itu seberapa gitu itu loh. Itu orang kota kok, Pak. Nah, kalau orang kota apalagi 10 meter itu 10 rumah gitu loh. Artinya kalau Anda mengatakan kecuali mengatakan rumah saya dengan ibu berdempetan lah itu enggak usah pakai baju. Berdempetan satu pintu. Nah, itu di belakang sana lah. Tapi kalau dekat itu harus dijelaskan dulu dekatnya berapa. Kalau di kota itu 100 meter itu sudah melampaui berpuluh-puluh rumah masalahnya. Iya, karena tipenya tipe 15 rumahnya. Nah, tipe jadi berpuluh-puluh rumah. Kalau center point itu cuma 10 meter tapi ke atasnya 30 26 tingkat atau apa ya, gitu. Berarti ini sama dengan tadi Manuto. Bukan ada enggak ada sesuatu yang salah dengan perintah itu malah gitu loh. Ganjaran itu. Oh, lah ya. Kalau nanti wah aku ya ora penak tau Ustaz yang rumah ruku dhewe. Ya nek nyanggone omah ibumu copotan klambimu. Tapi kudungnya maksudnya. Klambi luar maksud klambi saya. Tapi nanti aja di rumah kalau di jalan pakai baju lengkap enggak apa-apa toh. Pakai sepatu juga enggak pakai sepatu. Pakai kaos kaki juga enggak apa-apa. Lah nanti kan lama-lama juga itu mungkin jadi kebiasaan yang baik. Adik-adikmu nanti suatu saat juga punya suami dan suamimu juga bukan mahramnya. Ke sana itu kan dalam rangka dakwah juga gitu kan. Adik-adiknya belum pakai itu nanti kakaknya ke situ kok wah kok cantik betul ya berarti niru gitu. Enggak bukan sekedar itu. Kalau suatu saat nanti adik kita tiba-tiba menikah terus kemudian punya suami kan itu juga mahram bukan mahram gitu loh. Jadi kita sudah terbiasa pakai baju lengkap akhirnya. Oke deh. Ya oke deh. Oke deh, manuto wae Bu. Sekarang ke telepon dulu ya. 0271-765-1818. Lupa dari tadi enggak ada telepon. Coba ini mudah-mudahan ada telepon. Dari siapa Mas Eko? Kelupaan enggak nama telepon. Oh, belum ya? Enggak, Mas. Kalau enggak saya baca SMS lagi ya. Enggak, itu nanya kok fotonya Mas Eko dititipkan siapa. Sekarang ke 620 dulu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Dulu pada awal-awal nikah saya tidak pernah marah-marah. Sampai suatu hari istri tanya, "Kok Abi tidak pernah marah? Kalau Mi ada yang salah tolong ditegur dong, Mi." Dong. Ini sudah menjawab yang tadi ya. Dan sekarang saya sering marah. Istri saya malah nangis, gimana? Wah, wow, wis. Salahin dadak takok. Nah, itu dia yang tadi baru 4 tahun itu. Hati-hati. Nanti kalau kamu ternyata minta suami saya 4 tahun nikah kok gak pernah marah. Begitu dimarahi sekali langsung jeglek nangis kamu nanti. Orang dikasih Allah suami yang baik gak pernah marah. Malah dipancing-pancing kemarahannya. Begitu marah langsung purik nanti. Nah itu ya mungkin karena selama ini tidak pernah marah itulah yang membuat akhirnya dia kaget ya. Dia kaget. Tetapi kalau istri saya nangis gimana? Ya namanya perempuan di mana-mana kan nangis toh kalau menghadapi masalah yang berat. Enggak lah, enggak semua kok di mana-mana. Loh, itu manusiawi. Justru karena hatinya itu masih bersih dia menangis. Nangis itu tidak selalu buruk loh, Mas. Nangis itu bisa bermakna menyesal, kecewa, terluka, tapi kadang-kadang nangis itu juga bahagia loh, Mas. Tapi ada yang kemudian. Jadi ketika suaminya marah itu dia nangis tuh, subhanallah laki-lakiku jantan tenan. Terus dia bersyukur pada Allah. Sampai dia kemudian menangis gitu loh. Orang yang mencapai prestasi ketika dikalungkan medali itu nangis loh itu. Iya, ini nangis haru ya. Ya makanya nangis tidak selalu buruk. Ini kan tidak diperinci. Artinya kan siapa tahu istri Anda tangis itu karena bersyukur ya Allah yang saya tunggu tuanya datang juga kemarahan suamiku gitu loh. Ya berarti ini bisa saja salah tafsir. Bisa positif ya, bisa positif. Bisa salah tafsir sih bapak ini melihat istrinya malah saya marah kok malah dia nangis itu boleh tafsir. Ya, karena terhari, ini ya anu bayi baru lahir gitu loh. Kerinduanku terobati ya Allah. Ya Allah. Suamiku marah betul. Enggak, artinya kalau begini Mas, justru untuk bisa menikmati rumah tangga yang baik itu kita harus mengono-onokan yang tidak pernah terpikirkan itu karena gitu ya. Karena itu membuat kita menjadi lebih lapang tidak menilai sekaligus secara saklek hitam putih karena oh ya mungkin begini mungkin begitu gitu. Jadi dalam berkeluarga suami istri harus ada sesuatu yang inovatif gitu ya, harus ada sesuatu yang baru memang ya, untuk bumbunya itu tadi. Nah, jadi kalau nanti istrinya nangis, mungkin pertama mudah-mudahan tangis haru bahagia karena akhirnya suaminya marah juga. Kemudian yang kedua adalah kalau dia memang nangisnya karena terluka atau kaget, ya nggak masalah, itu tergantung sikap kita kok. Kalau kita nanti secara lego minta maaf, kemudian setelah kita menyampaikan kemarahan kita, gitu ya, menyampaikan kemarahan kita, kemudian kita melokalisir agar kemarahan kita sebatas pada tema yang kita sedang marahi. Jadi misalnya ketika istri lalai dari tadi mencuci kan baju suaminya, malah nyuci sendiri, itu marah suaminya. Piye to karepe? Wong gur klambi loro ora mbok gumbahke, aku arep lunga ngisi pengajian karo ngumbah dhewe. Nah, setelah itu marah. Tapi nanti malam selesai gitu loh. Nah, kadang-kadang kenapa marah itu berlarut-larut karena kita tidak melokalisir masalah. Jadi marahnya karena istrinya namanya tidak nyuci baju, sorenya pulang juga masih merengut aja. Istrinya bingung apa marah? Lah kan sejak tadi pagi sudah marah sama kamu, enggak begitu. Ya senyum dari sekarang meneruskan ya. Bersambung. Bersambung. Nah, ketika kita nanti malam pulang biasa, istri kan jadi, "Oh, iya ya, berarti suami saya marah memang sengaja sekedar karena tadi bajunya tidak saya cucikan." Jadi di tempat lain yang anu kalau sudah azan misalnya suaminya bilang, "Aku tak salat ke masjid Tarmel wae piye." Jadi biasa, biasa aja gitu. "Mau ikut enggak ke masjid sama saya?" Sini azan. Jadi istrinya tuh kaget, "Loh, tadi marah kok ini negur." Ya karena marahnya gara-gara tadi saja yang salah, tidak seluruhnya dimarahi. Ya. Nah, seringkali kita tidak bisa men-split. Itu suami bijak gitu. Tapi ada bukan, yang suami. Suami bukan marah yang seharusnya itu seperti itu. Jadi kenapa di dalam Islam kita dalam mendidik anak pun maaf ya, boleh memukul, boleh memarahi. Itu karena ada terapi-terapi dalam proses pendidikan karakter yang memang harus dengan ketegasan. Mungkin orang menyebutnya marah, tapi saya menyebut ketegasan. Iya. Ketika ada alasan tertentu kita boleh memukul, ada alasan tertentu kita boleh marah. Tetapi salah satu yang pernah saya baca dari kenapa kita boleh marah dan memukul itu adalah kita membatasi hanya pada apa yang kita marahkan. Areanya. Jadi areanya, kalau sudah selesai, selesai. Jadi ketika anak nggak sholat kita marahi. Tapi begitu anak sudah itu berangkat. Namanya manajemen marah itu. Begitu anak sudah berangkat ke masjid, pulang ya sudah kita sambut biasa. Oke. Okay. Gitu loh. Tapi ada suami yang kemudian marahnya itu gara-gara pakaian numpuk. Tetapi kemudian ketika melihat semuanya yang hal marah. Dia jadi marah. Oh iya. Jadi lebih banyak itu nampaknya. Iya. So, apa pengalaman pribadi begitu? Nampaknya. Saya tadi bilangnya nampaknya lebih banyak itu mungkin. Nah, ya. Apa nampaknya itu pengalaman pribadi yang bertanya? Nampaknya tidak. Oh nampaknya tidak. Kok kayak menjibai gitu. Nampaknya loh. Sekarang kita harus ke SMS berikutnya. Jadi 135 kok gayeng tenan tuh Mas Arif, mosok malah ya layan sama Ustaz tuh iki. Lah saya ini di ini Bu. Jiwa jurnalisnya muncul ini. Baik, kemudian dari 523. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana itu menikah sudah 9 tahun lebih, Tad. Alhamdulillah, rumah tangga ana itu baik-baik saja. Alhamdulillah. Di depan suami saya tidak pernah salah, padahal menurut ana sendiri ana melakukan kesalahan. Gitu loh ya, wah api. Tapi kok suami gak pernah menyalahkan apalagi memberi nasihat ya Tat? Kenapa ya Tat? Ana malah bingung, jangan-jangan ini gak peka. Gak peka. Bukan, mungkin kesalahan ibu ini memang bukan kesalahan yang fatal. Dan ketika tidak merupakan kesalahan yang fatal, sangat manusiawi kalau kita memberikan toleransi gitu loh. Nyambel kudune pakai garam tapi malah pakai gula itu salah. Tapi kok suami dim saja ya gitu. Jadi ternyata suami seneng gula. Bukan, ya memang tidak, bukan sesuatu yang fatal gitu. Karena di sana ada pilihan-pilihan yang saya katakan tadi, misalnya khilaf tanawu ya. Jadi perbedaan pendapat yang tanawu. Jadi mungkin suami mengira jenengan sedang memilih pendapat yang lain. Tetapi kalau sesuatu yang sifatnya wajib, jenengan enggak sholat kok suami diam saja, ya perlu ditegur. Wah, gitu loh. Okay. Nah, tapi kalau misalnya jenengan merasa bersalah karena biasanya kalau makan nyawis ke koboan, sekarang kok enggak, tahu-tahu suami ngambil sendiri nyuci tangan di keran. Ya jangan merasa bersalah banget gitu loh. Itu karena enggak penting-penting juga untuk dimarahi ya kayak gitu. Awatong dulu. Ibu Yuni di Klaten coba, ini ada masalah apa nih? Bu Yuni, assalamualaikum Bu Yuni. Ya, ini radionya tolong dikecilin sedikit volumenya Bu ya. Dimatikan aja. Atau dimatikan ya Bu. Nanti dinyalakan lagi kalau sudah habis nanya Bu. Biar karena bisa. Feedback. Ya suaranya biar kedengaran Ibu. Oke, sudah Bu? Oke, sudah. Monggo. Duh, jernih sekali. Kan gini, sejauh mana Islam itu melihat apa maksud saya? Ketaatan istri kepada suami itu batas-batasannya gitu loh. Karena yang apa kita lalui bersama, kalau apa kita boleh apa enggak, terus kalau istri bangkang, yang dimaksudnya bangkang itu juga seperti apa. Okay. Mungkin kaitannya sama misalnya suami tidak belum bisa finansial setiap bulan itu loh, itu kan mungkin kurang gimana, terus kemudian istri itu mau bantu. Ya bulan apa Bu maksudnya? Finansial setiap bulannya. Oh, finansial. Hari-hari misalnya belum mencukupi gitu. Terus istri itu misalnya salah satunya mau pengin buka usaha atau gimana, tapi kalau misalnya tetap jalan terus, tapi suami itu ridho nih separuh-separuh gitu. Enggak ada ridho jenengnya Bu. Namanya enggak ridho, ridho kok separuh-separuh. Itu karena gini, karena mungkin saya, ini cerita pribadi ya, karena saya itu orangnya kan gaul gitu. Gaul-gaul. Suami itu enggak ridho kalau misalnya saya berhubungan dengan anu yang lain misalnya gitu. Anu itu apa itu? Laki-laki yang lain. Oh, laki-laki yang lain. Ya enggak boleh lah. Saya juga enggak ridho Bu kalau jadi suami Ibu. Ya itu gitu aja. Ustaz Matur nuwun. Iya, Assalamualaikum. Takut dia, takut aja banyak. Kalau ridonya cuma separuh, bukan namanya bukan rido tapi rid gitu aja, enggak ada donya. Nah, tapi kembali ke yang tadi dulu, Ustaz. Yang tadi dulu yang apa namanya? Ini kan baik-baik saja terus bahkan kok tidak pernah Ya itu kan sudah kita tadi jawab. Jadi itu bukti kedewasaan suami bahwa ada perkara-perkara yang memang tidak perlu dipersoalkan, bahwa ada yang kurang, ada yang salah, tapi pada taraf-taraf yang masih ada batas toleransinya, kenapa harus dipicu menjadi marah gitu? Tapi kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Nah, kalau tapi kalau yang dilakukan ibu kesalahan yang fatal, artinya pada tingkatan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, ibu diboncengin laki-laki lain kok suami nggak marah, ibu nggak sholat kok suami nggak marah, ibu keluar rumah nggak pakai kerudung kok nggak marah, lah Anda perlu pusing punya suami seperti. Tapi kalau sekedar tadi biasanya makan tuh lengkap pakai kopuan, sekarang kok enggak, harus suami ya sambil merenggut tapi nyari kopuan sendiri, itu ya enggak apa-apa, enggak main dipersoalkan. Biasanya pakai bikin soto ada sambalnya, ini enggak, ibu merasa salah gitu loh, enggak lengkap ya sotoku, enggak ada jeruknya, enggak ada sambalnya, tapi suami nganggap ya enggak apa-apalah gitu kan. Sekali-kali. Jadi itu justru bukti kedewasaan suami. Jadi sekarang ukurannya adalah apa yang dilakukan ibu itu melanggar syariat atau tidak. Kalau sekedar kurang lengkap atau memang pilihan-pilihan yang boleh berbeda tadi, ya itu justru mau bersyukurlah punya suami seperti itu. Ini namanya juga sedikit banyak menjawab pertanyaan Bu Yuni sebenarnya ya. Batas-batasannya apa sih Tad, kalau misalnya kita itu harus taat kepada suami? Kalau saya sih mengatakan Bu Yuni berarti pendengar baru. Kalau yang sudah dengar lama kan sudah kita bahas dulu ya. Bahkan beberapa minggu yang lalu kita pernah bahas itu. Meskipun tidak lengkap, yaitu tentang apa waktu itu ketaatan istri kepada suami itu tidak boleh kecuali dalam hal yang sifatnya ma'ruf. Ilah fi maksiatillah. Kalau dia memang apa bermaksiat kepada Allah, kita tidak. Jadi pertama adalah keluarga ini kan kita bentuk dalam konteks menjadi sarana menambah kedekatan kita kepada Allah, menambah amal soleh dan meraih ketentraman hidup. Sehingga ketika itu kita percaya pondasi utamanya dulu syariat Islam. Nah, ketika syariat Islam itu kita jadikan pondasi, maka menjadi jelaslah ukuran-ukuran baik dan buruknya, halal dan haramnya, boleh dan tidaknya. Nah, ketika nanti suami memerintahkan kepada kita, kemudian kita mentaati, sebenarnya bukan ketaatan gelondongan gitu, tapi kita sendiri sebagai perempuan harus pinter, karena ketika suami perintah, kita langsung melakukan identifikasi, perintah suami saya itu benar atau enggak. Kalau ternyata benar, jalankan. Kalau tidak, tidak. Nah, ketika seorang perempuan atau istri ini punya ilmu yang cukup dan dia bisa memilah-milah perintah suaminya sedang benar atau sedang salah, sebenarnya meskipun dalam satu sisi dia mentaati suami, di sisi yang lain sebenarnya dia membebaskan dirinya dari mencari, menyulitkan diri untuk selalu mengambil keputusan, karena suami sekarang sudah memutuskan dan dia tinggal mengikuti. Dan itu sebenarnya dalam satu sisi menyamankan, karena energi untuk mencari-cari jawaban atas persoalan hidup itu sudah diwakili oleh suami, sehingga dia pakai untuk yang lain gitu loh. Nah, jadi sebenarnya pesan yang saya tangkap dari perintah untuk taat pada suami itu adalah pesan kepada para perempuan agar berilmu, selain pesan untuk tidak meloloskan semua laki-laki jadi suaminya, harus mencari suami yang nanti bertanggung jawab ketika memberikan perintah-perintah itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau pada tataran kita merasa suami belum cukup, itu justru para perempuan itu jangan cepat-cepat mengatakan bahwa saya harus membantu ekonomi karena ekonomi suami tidak cukup. Jangan cepat-cepat mengatakan seperti itu. Karena kadang-kadang ini justru dimanfaatkan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab untuk langsung mengatakan, kamu nggak cukup, coba kamu bantu saya untuk mencukupi ekonomi rumah tangga. Enggak. Tapi yang kita lihat adalah kerja keras suami. Kalau suami sudah melakukan semua energinya untuk mencari nafkah dan belum cukup, ya silahkan. Tetapi kalau ternyata itu nggak cukup, itu hasil dari kemalasan, hasil dari ketidaksiapan untuk memikul beban-beban rumah tangga, ya nanti dulu. Kadang-kadang kan perempuannya justru yang tidak sabar, begitu suami gajinya kurang, ya sudah mas, mulai depan minggu depan aku tak ikut bekerja. Ya ini jadi masalah gitu loh. Jadi sebenarnya konsep awalnya kan memang berkeluarga itu nafkah dibebankan kepada suami, bukan dibebankan kepada istri. Istri tinggal menerima dan harus. Kalau nanti pilihannya istri setelah dengan berbagai macam pertimbangan, oh suami saya sudah kerja keras susah tapi tetap nggak cukup ya. Yang pertama Anda berdiskusi dulu dengan suami. Apakah pilihan untuk menambah income rumah tangga itu dilakukan di dalam rumah atau di luar rumah? Kalau sebisa mungkin dilakukan di luar rumah, kenapa juga harus memilih keluar rumah? Kalau khawatir nanti jenengan yang gaul itu nanti bisa bergaul dengan lawan jenis yang lebih luas. Tapi gaulnya syar'i, Tat. Kalau syar'i ya bergaul sesama jenis. Kalau iya, tadi kan nggak dijelaskan anu aja tadi anunya. Tapi apa, saya jelas? Paham karena jangan suami keberatan, dong. Suami keberatan. Kalau sesama jenis kenapa suami keberatan? Ya keberatan lah, arisan aja ngerumpinya banyak sekali kok. Ya Allah, ini mau bisnis mau warisan. Nah, kan sama sesama jenis. Nah, terus kemudian setelah diputuskan dipilih pekerjaan yang kira-kira bebas dari fitnah sehingga keberatan suami bisa ditangani ya. Pak suami lihat kamu itu orangnya kalau ngomong itu orangnya simpatik, suka ngomong, menarik, dan kamu cantik sih istriku, jadi sangat mungkin nanti aku jadi cemburuan. Lah jangan dicari tempat-tempat seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah ketika nanti kita memang terpaksa harus keluar, maka yang harus dibicarakan adalah konsekuensi dari pilihan keluar ini, bahwa pelayanan kita kepada suami akan berkurang. Dan ini harus dipahami sejak awal, sehingga suami harus peka. Kalau Anda pas pulang dalam keadaan capek karena di kantor tadi harus ngelembur, ya suami harus ngerti itu gitu loh. Istri harus ngerti itu. Suami. Oh, suami. Kan yang kerja istrinya. Oh, gitu ya. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya dan begitu sebaliknya. Baik, kemudian dari Ummu Nisa, mohon sarannya, Tat, saya sudah 25 tahun menikah, Tat. Setelah tahu suami menikah lagi, berhadapan dengan suami, saya merasa tidak nyaman, Tat. Padahal suami tetap baik sikapnya terhadap saya maupun anak-anak. Bagaimana saya bisa merasa nyaman lagi bersama suami, ya, Tat, ya? Dari luar kami tampak baik-baik saja, Tat. Mudah-mudahan juga dalamnya. Ya gini aja, Umu. Selama tadi seperti dikatakan suami baik-baik saja di depan kita dan di depan anak-anak, jangan memperkeruh keadaan. Hukumi apa yang terlihat saja. Manut ae, terima wae itu lagi. Biarkan, bukan terima wae lah. Nek terima wae itu kata-katanya seolah suami mendolimi dan kita harus nerima. Lah ini suami sudah baik-baik saja. Baik, makanya diterima aja. Jadi gini maksud saya, jangan mencari-cari alasan untuk memperkeruh keadaan. Kalau suami masih tanggung jawab, masih baik depan anak-anak dan di depan panjenengan, ya sudah. Itu loh. Nikmati jadi aja, ya. Ya pertama nikmati saja, kemudian pasrahkan kepada Allah bahwa ujian ini insya Allah panjenengan yang bisa merasakan, panjenengan yang akan bertempur melawan perasaan-perasaan panjenengan sebagai perempuan itu, dan situ pahalanya sangat besar. Tapi kalau kita ingin kemudian memperkuat keadaan dengan memancing-mancing kemarahan suami, ini jelas tidak bagus, apalagi panjenengan sudah bisa menerima pilihan suami untuk menikah lagi itu, gitu loh. Jadi menurut saya pertama yakinlah Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan kita. Anda mampu insya Allah. Yang kedua, jangan mencari-cari kesalahan. Suami sudah menampakkan di depan panjenengan dan anak baik-baik saja. Jangan kemudian, kamu kalau di sana ngapain? Gitu loh. Ngapain itu enggak penting. Jadi jangan melokalisir wilayah. Kalau dia sedang ada di rumah saya bersama anak-anak, maka dia adalah suami saya dan ayah dari anak-anak saya. Kalau dia di luar di sana, itu sudah bukan urusan saya, gitu saja. Jadi biar diajak silaturahim ke itu akan lebih baik lagi kalau begitu. Tapi jangan malah pikirannya tuh di ngerambiang ke sana kemari, malah kita tidak bahagia atas apa yang ada karena kita tersiksa dengan bayangan-bayangan kita. Ya. Akhirnya oke lah, nikmati aja lah Bu apa yang diberikan Allah pada kita itu ya. Ngomong gampang Mas gitu mungkin. Perasaan ini loh Mas, perasaan hati Mas gitu ya. Ngompo iki jane penyarmi enggak apa-apa sih kok. Are tenan nih. Kemudian 41 Dat. Oh, ini cuma ungkapan saja nih, Dat. Ya, subhanallah, kompak amat sih barokah Allah buat Ustaz juga penyari. Umisna di bumi Allah. Oh ini lama kita kompak Bu, makanya kalau saya pergi ke Rio Mas Arif tuh nggak siaran, selalu putar rekaman karena apa? Jalan aman siaran. Nah, ya cuma ngumumkan Ustaznya sedang pergi, maka saya putarkan siaran bulan kemarin, malah gitu. Sampai kemarin itu ada gini, tak? Yang diputarkan bulan Februari tadi. Yeah. Bulan Februari, kemudian minggu hari Minggu besok gitu dan ada acara gitu. Yeah. Habis itu ada orang datang ke sini, tak? Mas mau daftar yang kemarin, padahal itu rekaman tahun lalu. Saya juga dapat. Saya waktu itu sedang di Rio kan, dapat SMS. Ustaz, acaranya yang bincang-bincang pas waktu itu kapan? Wah, saya bingung sendiri. Apa ini? Enggak ada acara. Tiba-tiba dia ngasih SMS ulang. Apa Ustaz? Salah karena kemarin ternyata rekaman ulang recording. Ya datang ke sini lah bapak dengarkannya jam berapa? Jam ini. Salah bapak, tidak dari awal. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau jam 9 itu sudah klik di RDS gitu loh. Ben, tak salah lagi ganti. Emang benar mau disalahin apa? Kemudian, assalamualaikum Ustaz. Saya seorang istri. Apakah saya berdosa tak jika saya tidak bisa membantu pekerjaan suami mencari nafkah? Karena terkadang saya sudah repot ngurusin rumah tangga, masak, ngurusi dua anak yang masih balita dan lain-lain. Suami saya juga tidak marah. Apa saya berdosa? Padahal suami saya repot dagang dan sukron. Enggak, enggak berdosa. Itu sudah kewajiban dia kok. Enggak berdosa. Itu kewajiban dia. Dalam setiap repotnya itu dia berpahala kok. Artinya gini, suami sudah repot ngurusi dagang, lah antum pun juga repot ngurusi sumur dapur kasur. Makanya saya mengatakan repotnya suami itu ada pahala sebagaimana repotnya panjenengan. Sama ya sebenarnya. Ya, jadi ngurusi rumah tangga itu jangan dikira tidak repot. Kenapa tema kita hari ini itu bagaimana para suami peka? Karena di rumah itu yang tampak dari luar itu cuma bangunan fisik, di dalamnya itu penuh dengan kerepotan. Yang berdosa itu adalah yang mungkin tadi saja. Udah dagang di luar, sudah ngurusin ini repot, kemudian pulang masih ada suaminya, tumpukan. Istrinya malah enggak menjalankan. Tumpukan baju yang masih menggunung. Jadi kalau jenengan sekarang menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga yang baik, lakukan secara sebaik-baiknya. Tapi kalau Anda mau bantu, mungkin di rumah aja ya. Misalnya ketika jenengan masih punya waktu luang, suami mau dagang gini-gini, jenengan bantu nyiapkan, mijitin, nanya, dan menguatkan hatinya. Gimana mas, dagangannya ada yang laris atau tidak? Okay. Kalau jenengan sepi ya wajar lah mas, kadang-kadang memang dagang kayak gitu, kadang-kadang ramai, kadang-kadang sepi. Nah, disitulah dukungan Anda kepada suami. Kalau suami nggak minta jenengan bekerja bantu, ngapain? Itu sudah selesai. Kalimat-kalimat gitu itu memotivasi ceritanya. Iya, justru. Jadi, baik, rumah tangga sudah baik. Okay. Jadi kalau Anda bisa menempatkan posisi seperti ini, baik. Karena rumah tangga yang istrinya bekerja itu mungkin secara finansial lebih baik, tapi secara kenyamanan hati belum tentu. Jadi bersyukurlah kepada Allah kalau suami tidak menuntut Anda untuk ikut bekerja keluar rumah. Berdoalah mudah-mudahan Allah melapangkan rezeki suami Anda, dan bantuan-bantuan Anda tidak berarti harus ikut membantu berdagang, tapi membantu secara mental, mengerti kondisi suami, mood suami. Ketika pas, maaf ya, suami bekerja keras, kemudian ternyata kok nggak untung, ketika pulang agak cemberut, dengan paham, udah harus deketi, disapa dengan masyarakat, disiapkan minuman panas, di mendidihkan air, mas mau mandi air panas, itu bisa meluruhkan semuanya. Sweet house. Tapi kalau nanti ternyata malam suami ngeluh, sesuk bayaran SPP gak kayak rung didit, ya sering peten apa-apa mas, anu tabungan kula kita sih wonten dibentalaken rumiyin, mboten napa-napa mas, bayaran menika mas, kadang-kadang nggih sok laris, kadang-kadang nggih mboten, nggih biasa. Ah itu subhanallah, punya istri kayak gitu itu subhanallah, gunung yang atasnya mau bisa kita pikul. Nanti dulu ya Bi, agak cemberut ya, kuas cemberut pulang, nanti dulu Bi, nanti tak pijitin. Enggak, nanti. Begini, begitu wajah suaminya cemberut misalnya, dia bilang sama anak. Sudah tahu itu main, ya, peka. Main dulu ke, gitu loh. Ini tolong, saatnya ngopeni bapaknya, itu jadi anaknya main dulu ya. Gitu anak-anak suruh pulang keluar dulu, tolong belikan ini kemah gelang, kayak gitu. Katanya siapa tadi? Belikan kemah gelang. Jadi enggak apa-apa, artinya itu bukti kepekaan saja, enggak masalah. Insya Allah baiklah keluarga yang seperti ini. Saya tuh senang banget kalau ada SMS-SMS yang rumah tangganya baik-baik, senang banget. Makanya yang belum kita jalankan dalam program ini adalah kita menghadirkan satu keluarga, contoh keluarga yang apa ya? Yang kalau saya menikahkan Mas Eko itu yang belum. Oh gitu. Oh, urusannya Mas Eko ini ada pertanyaan. Tadi sudah ada fotonya. 693. Assalamualaikum Pak, aku mau tanya, gimana cara supaya dapat jodoh cepat itu, bagaimana caranya tadinya? Dari Bagas nih, ada doanya juga nggak tat biar cepat dapat jodoh? Kalau sekedar dapat cepat gampang, Anda ketemu di jalan, ketemu perempuan langsung nanya, kamu nikah mau nggak? Saya nggak. Kalau mau, oke, lamar, selesai. Nah, tuh Mas Eko. Tapi kalau mau jadi yang sakinah mawaddah warahmah enggak kayak gitu. Nah, harus umroh dulu. Bukan. Maksud saya harus meneliti apakah orang ini cocok atau tidak. Kemudian harus meneliti saya kira-kira nyambung atau tidak, meneliti saya sekufu atau tidak, gitu loh. Ini akhwatnya ini palsu apa enggak kayak gitu juga ya. Okay, jadi kalau uang palsu sih enak dilihat, diterawang, diraba itu bisa gitu ya. Ngomong apa? Ya kan harus dicek and recheck. Tapi apa hubungannya dengan uang? Itu mencontohkan saja. Enggak, terus apa artinya diterawang, diraba itu apa artinya? Kalau uang, uang palsu bisa digitukan. Tapi kalau akhwat kan enggak bisa, itu harus dengan proses, gitu maksudnya, Tad. Sudahlah, saya enggak berkomentar, Mas Eko. Allah Allah. Enggak, tadi ada enggak? Biar cepat dapat jodoh gimana tuh? Ya enggak bisa, itu takdir Allah kok. Gitu ya. Artinya kalau kita ingin cepat, Allah ingin lambat gimana? Tapi kalau mau cepat, tanya Mas Marwan, 10 menit itu. Apanya? Taruhnya. Taruhnya? Ya, tapi cepat ya, termasuk proses yang cepat juga ketika nikah itu. Dan oh, itu sambil... Sekarang baik-baik saja. Kan? Sambil merem, itu langsung jadi itu. Alhamdulillah. Gak ada pertanyaan-pertanyaan berarti? Pertanyaan cuma satu, ya? Pertanyaan cuma satu waktu itu. Kamu suka sama saya? Suka? Kamu bukan. Suka, sudah jadi. Kalau ya? Suka itu bohong, baru ketemu. Oh gitu, Tah. Pertanyaan gini, kamu mau jadi istri saya? Mau. Saya orang miskin loh, gak apa-apa. Ya sudah. Udah, itu tuh pertanyaan masalah anak itu ketika ta'aruf. Saya ini sampai denger di rumah. Enggak apa-apa, emang saya mau proses kok. Oh, saya gitu, jadi ya? Saya waktu itu melongo, ha? Secepat itu. Saya bilang apalagi? Ya sudah, kalau dia sudah mau sama saya sudah selesai. Jadi jadi. Jadi dan habis itu baik. Nikah, pacaran. Ya enak tuh. Gitu loh Mas Eko. Berarti itu belum jadi, ada rekornya belum begini, ada mencahkan. Jenengan itu jangan belum itu paling cepat ya. Paling cepat. Nah, jadi gini. Jangan mendikte Allah. Soal cepat atau lambat itu bukan urusan kita, urusan Allah. Soal kita adalah mencari pasangan yang sesuai. Jangan karena pengen cepat habis itu jenengan dapat setelah itu menyesal seumur hidup gitu loh. Ya, karena salah milih. Jadi berhusnudzonlah, percayalah bahwa ilmu Allah lebih sempurna daripada ilmu kita. Ini bukan soal cepat atau lambat, tapi persoalannya adalah tepat atau tidak gitu loh. Kalau mau cepat ya tadi saya pernah membaca satu kisah itu ada seorang laki-laki yang ditinggal mati istrinya. Kemudian dia setelah sekian hari lepas dari masa muram berkabung, dia mengendarai mobil. Dia mengatakan siapapun perempuan yang pertama saya temui akan saya lamar. Betul. Dia ketemu dengan anak baru SMA itu loh, Semea. Dia langsung turun, kamu mau menikah dengan saya. Dan perempuan itu langsung mengatakan mau. Udah dilamar, selesai. Gitu loh. Kalau mau cepat kayak gitu. Nah, soal nanti keluarganya sakinah mawaddah warahmah tidak, itu urusan nomor 10 gitu loh. Nah, sekarang pertanyaan Mas Eko pengen cepat atau lambat? Bukan. Pengen jalan pilih ekonomi, bisnis apa VIP, Mas Eko? Namanya juga Eko ekonomis toh. Kok ya pas ngono loh. Nganyelke ya Mas Eko ya. Baik, pendengar yang mana lagi nih ya? Dari 260. Assalamualaikum Ustaz, dari Cah Manis Tulung. Bulah merasa manis. Manis tuh sekarang tuh masuk penyakit yang paling dihindari adalah kencing manis. Oh gitu. Kebanyakan gula bikin kencing manis. Kalau kemanisnya kebanyakan malah dihindari nanti. Yang cukupan aja lah. Oke, pokoknya ini dari Cah Manis ya, Cah Manis Tulung. Nengok jaluk tulung nih loh. Untuk menumbuhkan kepekaan hati, kiat-kiatnya apa aja, Tat? Jadi biar peka gitu lah hatiku melihat suamiku yang diem itu. Oh, jadi marahnya berpeka itu gimana lho, Tad? Loh, tadi kan sudah kita sebut. Nah, ini kita lagi. Oke, saya ulangi. Nah, diulangi. Yang pertama, jangan belajar untuk mengikhlaskan semuanya karena Allah. Seandainya di awal-awal menemukan pasangan kita kurang peka, tapi kita tidak berhenti untuk berusaha karena kita yakin setiap kesulitan dan hal yang tidak enak yang kita alami ini ada pahalanya di sisi Allah. Kemudian yang kedua adalah kita membuka, kita peduli bahwa ini penting. Kita peduli dulu bahwa kayak gini itu penting. Sehingga akhirnya kepedulian itu membawa kita kepada keterbukaan dan komunikasi. Ayo Mas, kita ngobrol. Nah setelah itu kemudian jenengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan suami atau istri. Nah ketika Anda dalam perjalanan mengenai kebiasaan, yakin dan percayalah bahwa ketika sesuatu tidak seperti biasanya itu berarti sedang ada masalah. Sampai Rasulullah tadi menyebutkan ketidakbiasaan Ibunda Aisyah itu hanya ketika bersumpah pun itu membuat Rasulullah mengenali, oh Aisyah sedang bermasalah nih, sedang marah karena kok bilangnya la wa Rabbi Ibrahim, tidak demi Allah demi Tuhannya Ibrahim gitu. Padahal biasanya Tuhannya Muhammad. Nah ini okay. Berarti ada masalah gitu. Nah oke okay. Itu ya. Ini nanti mau tak lanjutin 5 menit lagi ya tanya. Kalau masih ada pertanyaan. Nah, masih ada satu pokoknya ini harus dijawab. Tapi kita ke kilas dulu nih. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا. Media Dewa Syariah 107.7 RDS FM Solo di Nusantara hidup menjadi lebih indah dan juga disambungkan 101.4 FM. Tadi sudah lebih 10 menit mulainya, makanya ya maaf aja. Ini harus lebih sedikit lagi. Biar enggak ngutang gitu loh maksudnya. Telepon enggak udah enggak terima lagi loh ini ya. Enggak apa-apa. Oh sudah toh. Oh satu lagi ya. Satu aja ya. Satu aja pertanyaannya singkat tepat padat mengenai sasaran gitu ya. Atau kesimpulan. Oke, okay. Ada siapa Mas Eko? Hah? Tapi belum masuk ya Mas. Ibu Umi, oh ini sudah. Ibu Umi di Solo. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Ini mau tanya kepada Ustadz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya bagaimana menumbuhkan kepekaan anak kita terhadap kondisi keadaan orang tuanya gitu ya. Terhadap kondisi orang tua ya. Iya, jadi dalam pengeluaran gitu ya. Anak saya yang pertama itu kadang karena kerjaan kami dagang ya, jadi nggak selalu ada gitu. Kadang usia sudah berapa itu anak itu, pertama Bu? Kadang 2 bulan penuh itu nggak ada pemasukan gitu ya. Itu anak saya pengeluarannya gede-gede aja ya, tenang-tenang aja gitu, padahal saya kadang juga ini api nggak ada order, nggak ada ini gitu. Anak saya enggak, itu anaknya usia berapa Bu yang sekarang SMP kelas 3. Oh gitu ya ya ya. Begitu. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Menumbuhkan kepekaan anak terhadap kondisi dan situasi keluarga. Oke. Yang pertama adalah memiliki aktivitas bersama untuk mengkomunikasikan kondisi-kondisi tidak ideal. Misalnya, jadi, misalnya ketika makan bareng malam misalnya ya, makan malam bareng. Di situ enggak ada masalah sebenarnya ketika seorang ayah dan ibu berbicara tentang hal-hal yang sepatutnya mulai jadi pembelajaran bagi anak-anak. Jadi misalnya ibu nanya gimana ya apa namanya usahanya? Alhamdulillah, tapi ini yang sedang sepi. Anak mendengar gitu loh. Yang jelas setiap kali ada yang sulit kita bilang alhamdulillah, selalu memuji Allah sehingga kesannya bukan seperti orang yang meratap-ratap atau mengeluh, tetapi seperti orang yang memberikan informasi kenyataan hidup. Ya seperti inilah namanya orang hidup, kadang-kadang ada yang enak, ada yang tidak enak. Anak akan menyerap, dan ketika dalam waktu sekian lama, pelan tapi pasti anak jadi mengerti. Mungkin di sela-sela kita membicarakan tentang hal-hal seperti itu, kita juga bisa menghadirkan kisah-kisah tentang betapa tidak enaknya orang tua yang memiliki anak-anak yang tidak peka gitu loh. Misalnya suami mengatakan alhamdulillah ya masih ada yang laku tapi tidak sebanyak yang kemarin sih. Tapi sayang tadi teman saya namanya Pak Jono itu punya anak, oh dia sudah sehari kerja untungnya cuma 10.000, malah anaknya minta diberikan handphone 100.000, kan kasihan dia. Jadi seolah-olah bukan kita gitu loh, tapi anak mendengar bahwa kayak gitu tuh nggak baik. Meskipun kita sedang menceritakan orang lain, tetapi anak jadi tahu kayak gitu tuh nggak. Suatu saat dia tidak akan melakukan seperti itu kalau tahu betul-betul bahwa betapa sulitnya pembelajaran ini. Pembelajaran itu penting. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar bahwa momentum kebersamaan itu luar biasa dalam konteks menanamkan kedisiplinan, menawarkan sudut pandang, kemudian belajar dari kenyataan dari orang lain itu kita nggak sadar memakai itu sebagai jadi, satu sarana. Yang itu paling mudah makan malam bersama tadi saja. Iya, tapi masing-masing keluarga bisa berbeda pilihannya. Tetapi yang jelas ada kebersamaan yang kita lakukan bersama dan di situ kemudian kita sampaikan. Kemudian yang kedua adalah sikap yang ditunjukkan oleh orang tua sendiri. Ya, jadi kalau Rasulullah mengatakan biru apa akum tabiruku apa naukum, berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu maka kamu akan berbaik kepada maka anakmu akan berbaik kepada kamu. Jadi kita juga harus membawa anak-anak pada satu pemahaman bahwa mungkin kita punya kebutuhan dengan orang tua kita, atau kita bisa cerita masa kecil kita, dan di situ kita cerita sikap kita kepada bapak kita dulu atau kepada ibu kita dulu. Jadi saya dulu itu pernah loh naik apa namanya ke sekolah itu 1 kilo itu jalan kaki, karena waktu itu mau naik motor atau mau naik ontel sepeda, ternyata bapak nggak punya, sudahlah daripada memberatkan. Jadi bahwa saya juga sudah bersikap seperti itu kepada dengan orang tua, dan itu akan menjadi contoh yang baik bagi anak-anak, ya. Itu tidak mewariskan apa yang kita lakukan dulu untuk anak-anak, bukan loh ya? Iya, bukan. Tetapi menawarkan satu sudut pandang bahwa kita juga melakukan hal yang sama ketika menghadapi saat-saat yang sulit. Okay, jadi justru pada saat keluarga kita mengalami sesuatu yang sulit itu bisa menjadi pembelajaran yang baik kalau kita bisa mengelolanya untuk menanamkan kepada anak tentang menyadari tentang fakta-fakta kehidupannya itu. Okay. Baik, sekarang ke SMS yang mana ya? Nomor 8 sekarang. Assalamualaikum Ustaz, saya itu ditanya seorang tentang sikap istri yang malas segera mandi. Padahal suami menginginkan, tapi kelelat-kelelat dalam kerjaan. Saya nasihatkan untuk sabar sambil terus menasihati. Dia malah bilang, wah ini judulnya sabar nih. Saya sudah cukup sabar tapi wah dia kelihatannya kesel banget. Bagaimana nih Tad? Syukran Umusyarah. Banjir. Aku nggak paham pertanyaannya. Waduh, waktunya cepet. Ini loh, apa namanya? Ada seorang istri yang itu malas mandi, gitu kan? Yeah. Padahal suami menginginkan, tapi dia malah lelat. Pekerjaan apapun juga kayak gitu. Gitu, tidak hanya mandi berarti ini kan? Kelihatan kelakon. Ketika dinasihati, dinasihati si suaminya itu loh, dinasihati sabar. Wah ini judulnya sabar nih, gitu ya. Ini yang agak tidak dong ya, ini judulnya sabar nih. Makanya saya enggak dong. Nah, ini gimana kalau suami model istri yang kayak itu disuruh mandi aja kok malas gitu, gimana ya? Suami ngajari. Ngajarin mandi. Bukan. Nih, mandi nih, kelelat-kelelat. Wah, tak mandiin yo gitu. Bukan, oh enggak. Bukan begitu, Mas. Lah gimana? Jadi suami itu kan salah satu tugasnya adalah mu'asyarah bil ma'ruf. Jadi mempergauli istri dengan baik. Nah itu ketika penjabarannya adalah suami ini memperbaiki ucapan, memperbaiki tindakan. Jadi dia kalau dia suka melihat istrinya cantik, dia harus ganteng. Kalau dia lihat istrinya bersih, dia juga bersih. Kalau dia memang ingin lihat istrinya mandi, ya dia mandi dulu. Jadi tapi dia mandi dulu. Ini bebel, kita sudah pakai minyak wangi, sudah mandi, tapi tetap dia nggak mau mandi. Baunya juga sudah disiapin minyak wangi, tapi nggak mau pakai minyak wangi. Gitu loh. Kayaknya semangat banget nih. Jadi iya. Di sini banyak minyak wangi masalahnya. Oh, nggak dikasih tahu kalau boleh bawa pulang nggak? Bawa pulang. Bawa aja, ambil satu nggak apa-apa itu. Nah, jadi kita pertama ngasih contoh dulu. Kemudian yang kedua membimbing dia untuk menjadikan sebagai satu habit, satu kebiasaan baik gitu loh. Kalau memang terpaksa harus mandi bareng juga nggak apa-apa. Kan kemarin udah kita bahas di bincang-bincang Pak Sutri. Mandi bareng nggak apa-apa. Agar tepat waktu. Jadi intinya ya sabar lah punya istri seperti itu. Tapi ya harus dibimbing dan disiplinkan. Kayaknya sesuatu kalau disiplinkan memang agak berat. Tapi kalau sudah terbentuk jadi kebiasaan jadi enak. Ya, Kalau belum jadi kebiasaan, kita capek ngingatkan masalahnya itu. Kadang juga sulit. Gimana mau mandi bareng? Kamar mandi cuma 1 meter kali 1 meter. Cukup 1 meter kali 1 meter, mah. Berarti salah. Pakai shower. Mandi gimana? Setengah meter kali setengah meter. Ayo. Cukup kalau ramping-ramping, mah. Oh gitu, ya udah berdiri aja. Okay. Udah aja, Tad, ya? Ya. Ini ada yang ngucapin. Sebenarnya tadi yang keluar harus pakai kudung ke ruah orang tua itu ngirim lagi nih sebenarnya. Assalamualaikum Ustaz, Mas penyiar, cocok banget guyune. Nganyel pipi ya gitu guyune toy. Ke pertanyaan tadi, rumahku sama ibu itu berdempetan Tad, cuma selangkah, itu pun tertutup dari ibu Mimin karena nganyar. Wes. Biadal. Ya sudah kita terangkan tadi, itu enggak ada salahnya dituruti kok, Bu. Untuk mengantisipasi siapa tahu nanti ada ipar-ipar yang bukan mahram. Ibu itu kok enggak tahu suami jenengan itu lebih suka kalau jenengan pakai kudung, pakai ini lebih rapat itu lebih suka gitu ya. Iya. Cocok? Cocok. Ada lagi ini, mungkin ini Ustadz kenal nih mungkin ya. Tapi saya nggak tahu, 267. Assalamualaikum Ustadz. Ibu mendengar saja di rumah sambil senyum-senyum. Kapan ke Jelobo lagi Ustadz? Ya, Jelobo berarti. Jelobo itu mana? Klaten. Oh, Klaten toh. Pokoknya ada satu orang yang kalau ngecek mesin pakai nama ibu. Nah, itu beliau. Ibu. Bu Siti atau siapa itu? Alah disebut 343. Katanya sudah selesai. Sekarang, satu aja. Begitu bahagianya hidup seperti keluarganya Ustaz. Aku kepengen ya Ustaz Ana Tawangsari. Dah, baik pendengar, terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf bila ada salah kata dan insya Allah lain hari bisa ketemu lagi. Ya. Minggu depan masih ada, Tat? Insya Allah, saya jadwalnya sekitar Solo aja. Ya. Oke, sekitar Solo aja dan saya Sofularif juga Satria Asmara Kurniawan pamit undur diri. Untuk masalah kesimpulannya bagaimana, silahkan disimpulkan sendiri-sendiri tapi jangan tersenyum simpul ya. Tersenyum aja yang lebar enggak apa-apa. Yang lepas saja biar itu menenangkan hati. Tapi kalau terlalu banyak ketawa itu mengeraskan hati. Terima kasih, alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I sometimes lie awake at night. Pendengar, tak ada problem tanpa solusi. Bincang RDS membantu Anda menemukan solusi bagi problema Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ikuti program selanjutnya. RDS FM Solo dengan Syariah Hidup menjadi lebih indah. People depend on me somehow. Though small and timid, I am now.